عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه. نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين. ونسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى الله وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, dan juga kita menghaturkan salawat dan taslim atas besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan malam ini insyaAllah kita masuk ke dosa besar ke-76. Sebenarnya poin ke-76 ini adalah dosa besar yang terakhir dalam buku ini. Tapi seperti saya bahasakan yang lalu, karena di masjid ini baru saja kita membahas mungkin sekitar 10 dosa besar, maka saya akan review nanti di pertemuan akan datang dosa-dosa besar dari satu. Nanti kalau ada jemaah yang punya pertanyaan maka dibahas, kalau tidak ada maka saya terus pindah ke dosa besar kedua. Saya reviewkan dosa-dosa besar ini, mudah-mudahan bisa kita mengingat kembali, atau yang belum pernah hadir maka bisa mendapatkan manfaat dari situ. Dosa besar ke-76 ini masalah memata-matai kaum muslimin dan menyebarkan aib mereka. Kaum muslimin sudah kita tahu sama-sama adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini punya banyak sekali kelebihan. Kalau yang sempat hadir di Tabligh Akbar kemarin pada saat membahas Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana kita menggapai sifat sidq, kejujuran seperti Abu Bakar, saya sempat membahas di awal-awalnya tentang kelebihan kaum muslimin. Umat ini, Anda semua yang hadir di masjid ini, saya dan seluruh yang mengucapkan syahadat yang mengimani risalah Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-aya, sesungguhnya kalian wahai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Ciri kalian adalah akan menjadi terbaik dan bisa memimpin dunia. Terbaik ini kata para ulama adalah memimpin dunia, menjadi panutan bagi semua manusia. Pada saat kalian menyeru kepada kebaikan sesuai dengan pandangan Allah dan Rasulnya, dan juga kalian mencegah dari kemungkaran, semua pelanggaran dan kemungkaran yang dipandang kemungkaran oleh Allah dan Rasulnya, dan kalian beriman kepada Allah. Saya jelaskan kemarin khalifah-khalifah muslimin yang sempat berlalu dari Khulafa' Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian datang selain dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, khalifahnya semua tidak ada yang memiliki ijazah ekonomi, tidak ada yang memiliki ijazah politik, baik dari Amerika atau negara-negara non-muslim yang lainnya. Tapi mereka bisa menjadi raja, memimpin dunia, menjadi sorotan, menjadi panutan, menjadi ya, suri tauladan. Sebagaimana kita tahu sampai hari ini di Spanyol, yang menjadi idola atau yang diidolakan oleh pemerintah Spanyol yang Kristen itu adalah bangunan kerajaan Umayyah dulu di sana, dari jembatannya, bangunannya dan seterusnya. Sampai sekarang ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh kaum muslimin itulah yang dilanjutkan oleh orang-orang non-muslim. Tapi sayangnya generasi muda muslim sekarang tidak tahu. Ibnu Sina yang terkenal dalam ilmu kedokteran sampai sekarang masih menjadi rujukan orang-orang non-muslim. Tapi sayangnya umat Islam sendiri belajar dari orang-orang yang belajar dari Ibnu Sina, yang mereka adalah orang non-muslim. Ilmu yang kita tahu matematika yang banyak dibanggakan oleh kaum muslimin yang belajar dari Amerika dan negara-negara non-muslim, itu berasal dari Abdul Jabbar, seorang ilmuwan muslim dari Spanyol yang akhirnya diistilahkan dengan Al-Jabbar, diringkas namanya. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dari muslim yang bisa tidak atau tidak bisa di satu persatu disebutkan namanya, karena mereka memang memiliki jasa yang luar biasa dalam perkembangan teknologi sekarang. Hanya saja umat Islam buta dengan sejarah mereka. Mereka, saudaraku, hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain. Kita akan mulia hidup di muka bumi ini. Kita akan menjadi umat yang terbaik. Kita akan menjadi panutan seluruh dunia pada saat yang jadi rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Apakah kita masih ragu dan masih belum yakin tentang keajaiban Al-Quran? Ingin ilmu apapun dalam Al-Quran semuanya ada. Bahkan sayangnya umat Islam tidak ada yang mengadakan penelitian secara khusus. Begitu pula dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kaya sekali dengan ilmu. Ada jutaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragam macam lini kehidupan kita. Sosialnya, politiknya, ekonominya, kisah-kisah umat sebelum kita, tentang tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi. Bayangkan kalau orang-orang non-muslim punya satu saja hadis Nabi seperti yang kita miliki tentang Dajjal misalnya, mungkin mereka sudah mengadakan penelitian yang luar biasa. Mereka mungkin akan merekayasa film yang luar biasa. Umat Islam punya jutaan informasi, kaya raya sebenarnya dengan informasi. Cuman kita tidak menelitinya. Dan selama 90 atau 100 tahun terakhir ini umat Islam tenggelam dengan melupakan sejarah mereka. Tidak mengidolakan lagi tokoh-tokoh muslim yang lain. Mereka buta tentang siapa itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf. Berapa banyak kisah diangkat oleh orang-orang Perancis tentang tiga orang pendamping raja waktu itu. Kisah dongeng yang sampai sekarang dibuatkan kisah kartunnya, padahal kisah dongeng. Mereka adalah pemabuk tiga orang, kemudian mereka ini mampu ya, membela kaisar raja pada saat itu. Padahal kisahnya kisah dongeng. So, tiga orang pemabuk, mahir main pedang, kemudian direkayasalah kisahnya dan banyak foto-fotonya disebarkan. Tokohnya Perancis. Kita melupakan Maslamah radhiyallahu anhu. Kita melupakan Khalid bin Walid, Qa'qa'ah. Banyak sekali Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin-pemimpin perang muslimin. Bagaimana Khalid bin Walid bisa memimpin 12.000 pasukan prajurit, mengalahkan 250.000 pada saat berperang melawan Bizantium ya, di perang Yarmuk yang terkenal dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Apakah Anda sudah tahu kisahnya? Bagaimana Khalid bin Walid membagi 12.000 itu menjadi 100-100 orang yang disuruh keluar dari kancah peperangan, kemudian mereka mematahkan pelapa-pelapa kurma. Pada saat mereka kembali ke kancah peperangan, mereka menarik pelapa kurma tersebut di padang pasir sehingga debunya banyak yang naik. Dan setiap 100 orang datang ini, pasukan Romawi mengira pasukan Islam selalu datang bantuannya. Akhirnya menang dalam peperangan tersebut 12.000 dengan 250.000, gak mungkin secara akal manusia menang. Tapi itu kisah nyata. Belum lagi Qadisiyah, peperangan yang terkenal Qa'qa'ah. Bagaimana dia melumpuhkan pasukan gajahnya Persia dengan menombak di antara dua mata gajah. Bagaimana dia melakukan gajah pada saat itu. Dan itu sebuah peran yang luar biasa. Bagaimana Maslamah pada saat dilempar, ya dia minta dilemparkan masuk ke dalam benteng musuh, diketapelkan dari jarak jauh masuk ke medan musuh. Itu kisah nyata para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim. Ini bukan kisah seperti yang direkayasa sekarang orang non-muslim. Kita lebih kenal Spiderman, kita lebih kenal Batman, kita lebih kenal Superman. Padahal semua itu khayalan. Mana orangnya? Gak ada. Bohong semua itu. Jelas-jelas bohong. Cuma direkayasa seakan-akan itu benar dan hebat. Tidak ada Superman itu, saudaraku. Tidak ada itu Batman. Itu cuma artis saja yang datang. Enggak ada Spiderman. Itu kisah-kisah nyata untuk supaya membuat umat Islam ini menganggap orang-orang non-muslim itu pasti hebat. Pernahkah Anda dapatkan film Amerika kalah dalam peperangan? Walaupun mereka kalah, pasti mereka menang selalu untuk menjatuhkan semangat umat Islam. Apa kata para orientalis? Mereka mengatakan, orang Yahudi atau orang Nasrani, terkenal statement mereka. Mereka mengatakan umat Islam ini seperti singa yang sedang tidur. Maka biarkan dia tidur terus dan jangan sampai mereka terbangun. Kalau mereka terbangun saja sekejap, hanya membuka matanya, maka mereka akan kembali menyerang kita dan kembali menguasai dunia sebagaimana dulu generasi awalnya menguasai dunia. Iya, saudaraku. Kita tinggal mengangkat bendera jihad. Jihad itu bukan hanya pada saat Islam diserang. Jihad itu boleh dikumandangkan oleh pemimpin Islam pada saat mereka mau ekspansi Islam, membela kaum muslimin yang tersiksa atau terganggu. Apa kata Abu Bakar pada saat jadi khalifah? Tidak ada satu kaum dari umat Islam ini yang meninggalkan jihad kecuali Allah akan ratakan kehinaan terhadap mereka. Kita hilangkan itu. Sementara negara-negara non-muslim, mereka membentuk pasukan-pasukan militer, masuk ke Irak, masuk ke Palestina, mereka membantai kaum muslimin, dan menyebarkan satu kalimat isu yang umat Islam main terima begitu saja. Mereka teroris, mereka begini, dan mereka begitu. Lalu kemudian kita terbawa arus, menjadikan mereka sebagai kiblat. Akhirnya umat Islam menyerang umat Islam yang lainnya. Ini dari mana konsepnya? Gitu kan? Tidak mungkin. Sampai orang-orang orientalis juga mengatakan, umat Islam ini ya, ibaratnya seorang atau sosok raksasa yang sedang tidur nyenyak. Siapkanlah obat tidur yang sangat banyak agar raksasanya tidak bangun, dan kalian akan leluasa melukai tubuhnya. Tapi jangan sampai obat kalian habis sehingga membuat raksasa tersebut bangun dari tidurnya dan akhirnya membalas perbuatan-perbuatan kalian. Obat tidur itu yang dimaksud adalah buatlah umat Islam agar mereka jauh dari agama mereka. Buatlah umat Islam mengikuti, mencontohi baju-baju kita, pakaian-pakaian kita, cara ngomong kita, pergaulan kita. Kata orang non-muslim seperti itu. Para orientalis, orientalis ini orang Nasrani yang belajar tentang Islam tapi untuk mencari kelemahan Islam. Mereka berusaha mencekoki umat Islam ini agar jauh dari agamanya. Sehingga kita tidak percaya diri, seakan-akan kita enggak mungkin ya bisa maju, enggak mungkin bisa punya perusahaan, tidak mungkin bisa mendirikan sebuah negara. Mustahil seorang alim ulama itu bisa menjadi presiden di negara atau raja. Seperti itulah pemahaman sekarang umat Islam, yang padahal sebenarnya terbalik. Memang harus seorang ulama yang memimpin kita. Kalau bukan ulama yang jadi presiden atau jadi raja, kira-kira siapa yang akan membimbing kita? Bukankah Nabi SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya? Memang para ulama pewaris para nabi, dan nabi-nabi pemimpin manusia. Kalau bukan seorang alim yang jadi pemimpin kita, lalu siapa kira-kira? Seorang tamatan ekonomi, politik, atau orang non-muslim yang akhirnya menindas kaum muslimin? Tentu saja. Ya. Jangan heran kalau misalnya di sana-sini kemaksiatan menyebar, karena memang mereka bukan orang-orang yang faham halal haramnya Allah. Mereka berkiblat pada orang-orang non-muslim. Padahal kemuliaan kita, saudaraku, ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu kemuliaan Islam. Dan Al-Quran dan Sunnah di atas semua ijazah, di atas semua jurusan fakultas, di atas semua keterampilan-keterampilan dimiliki oleh manusia. Al-Quran dan Sunnah, itu patokannya. Kitabullah, kitabnya Allah dari langit, pencipta langit dan bumi, dan Rasul Muhammad SAW, Nabi yang terbaik, penutup para Nabi, dan rahmatan lil alamin, diutus di seluruh alam semesta. Mereka itulah Nabi SAW yang jadi panutan kita. Ya, mereka mestinya orang-orang muslim yang bertolak ukur, ya, yang menjadikan kita bercermin dengan kita. Dan itu terjadi memang 1400 tahun, ya, 1300 tahun lebih umat Islam memimpin dunia ini, dari zaman Nabi SAW sampai dinasti Utsmaniyah yang berubah jadi republika tahun 1924 Masehi kemarin. Jadi memang kita berjaya, tapi sayang umat Islam sekarang meninggalkan agama mereka. Mereka akhirnya lupa dengan sejarah mereka, dan mereka terkerucutkan seakan-akan umat Islam hanya bisa jadi pegawai saja. Umat Islam tidak tahu masalah ekonomi. Kalau mau belajar ekonomi harus berangkat ke fakultas yang di Amerika, ya di New York lah, di Washington lah, dan di tempat-tempat yang lain. Kalau beranjak belajar ekonomi di negara Arab itu gak mungkin, gak masuk di akal. Atau hanya di Indonesia mungkin levelnya hanya di bawah saja, dan seterusnya. Ya, akhirnya yang dibawa pulang oleh mereka adalah sistem kapitalis, sistem sekuler, sistem liberal, gitu kan? Sistem banyak macam-macam yang akhirnya membuat ya orang-orang terikat dengan sistem riba, manipulasi, ya sogok menyogok, itu yang sekarang terjadi. Ya, itu yang sekarang terjadi. Jadi memang kita harus faham, saudaraku, kita adalah umat yang terbaik, umat Islam ini. Bahkan kita adalah umat pertengahan, ya sebagaimana Allah mengatakan ummatan wasata. Kalian adalah umat pertengahan yang paling baik. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalian adalah umat yang terbaik dari 7 umat besar di muka bumi ini selama Allah ciptakan bumi sampai hari kiamat. Kita yang terbaik, umat Islam. Itu hadis sahih. Dalam hadis sahih yang lain kata Nabi SAW juga, tidak ada satu umat pun sebelum kalian. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, semua Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi-Nabi itu. Umatnya berharap akan menjadi di posisi kalian. Kata Nabi SAW, tidak ada umat-umat sebelum kalian kecuali berharap mendapatkan posisi kalian. Ya, berharap menjadi umat yang terakhir. Karena mereka disampaikan oleh nabi-nabi mereka tentang kelebihan umat ini. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, bahwasanya nanti ya di hari kiamat ada nabi yang diutus atau yang dibangkitkan hanya sendirian. Ada yang cuma beberapa pengikutnya. Ada aku diperlihatkan satu nabi dan ada pengikutnya lumayan banyak. Lumayan banyak. Lalu aku berkata kepada Jibril dalam hadis Bukhari tentang Isra dan Mi'raj. Aku berkata kepada Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Kata Nabi kepada Jibril, ini adalah Musa dan pengikutnya, orang-orang Yahudi. Lalu aku diperlihatkan lebih banyak lagi pengikut sampai warna mereka gelap karena banyaknya dan dipimpin oleh seorang nabi. Maka aku pun berkata, wahai Jibril, ini siapa? Umatku kah? Kata Jibril, ini adalah Isa dan pengikutnya. Lalu setelah itu aku diperlihatkan manusia yang berlipat-lipat ganda lebih banyak daripada yang sebelumnya. Lalu aku berkata, siapa mereka ini? Jibril berkata, ini umatmu. Maka aku pastikan bahwasanya umatku adalah umat yang terbanyak di hari kiamat. Terbanyak di hari kiamat. Ini kita paling terbanyak ya, di hari kiamat. Makin hari makin banyak orang yang masuk Islam. Dan subhanallah, yang masuk Islam selalu orang-orang pintar. Selalu orang-orang pintar. Dan yang murtad dari Islam orang-orang bodoh. Subhanallah ya, ini satu fakta lapangan yang membuktikan memang Islam itu benar. Sekarang populasi perkembangan Islam di seluruh dunia itu besar sekali. Pesat sekali, yang pesat sekali. Berapa banyak umat Islam yang membeli gereja-gereja di Amerika, di Australia, di Eropa, mereka jadikan sebagai masjid. Berapa banyak umat Islam sekarang yang banyak yang menganutnya, gitu kan? Banyak menganut. Dalam sebuah hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan yang akan menjadi paling banyak ya manusia yang beriman pada Allah menjelang hari kiamat adalah orang-orang yang dari Bani Ahmar. Bani Ahmar ini dari orang-orang barat sebenarnya, diistilahkan begitu. Lalu kata para ulama hadis yang dimaksud adalah nanti Islam akan menyebar di wilayah-wilayah orang-orang Kristen ini yang akhirnya membuat mereka mayoritas ya penganut agama pada saat itu, dan akhirnya mereka-mereka inilah yang disebutkan dalam hadis yang lain yang akan bertakbir di benteng ya Rum. Benteng Rum ini enggak tahu apa, tapi sebagian ulama sekarang mengatakan temboknya Vatikan. Yang mereka akan merubuhkan tembok tersebut dengan takbir mereka. Dengan takbir mereka. Ini tanda-tanda hari kiamat tentunya ya. Tapi disebutkan tentang kelebihan umat ini. Kita juga adalah umat yang ya, dibangkitkan pada hari kiamat. Paling banyak kemudian diberikan double pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Datang Yahudi, perumpamaan kalian dengan Yahudi dan Nasrani adalah Yahudi seperti satu, beberapa orang yang sedang bekerja. Kemudian mereka bekerja dari pagi sampai menjelang duhur. Lalu tuannya memberikan mereka balasan, dikasih balasan. Pada saat mereka sudah terima balasan, ya, datanglah orang-orang Nasrani melanjutkan pekerjaan mereka antara duhur sampai setelah asar. Maka diberikan juga upah oleh tuannya. Lalu satu gunung, jadi mereka diberikan satu gunung, artinya dua gunung pahala, ya dikasih kepada Yahudi, dua gunung pahala dikasih kepada Nasrani. Lalu kalian datang, ya, kalian datang maksudnya umat Islam, kalian datang bekerja dari selepas asar sampai menjelang maghrib. Lalu Allah memberikan kalian kiratain, dua gunung, artinya empat gunung dikasih double dari pahalanya orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi SAW? Pada hari kiamat Yahudi dan Nasrani protes depan Allah. Ya Allah, umat ini lebih sedikit umurnya, tapi kenapa lebih banyak balasannya? Kata Allah SWT, apakah saya menzalimi hak kalian? Adakah yang saya janjikan belum saya kasih? Kata mereka, sudah kami terima semua. Jadi semua pahala, semua ibadah sudah ditentukan kadar pahalanya. Gitu kan, sholat berjamaah 25 kali lipat, diangkat 27 derajat, orang haji, orang umroh, orang sadaqah. Itu ada penentuan-penentuan pahala yang Allah berikan setiap umat melalui lisan nabinya masing-masing. Maka mereka dikasih janji-janji oleh Allah. Allah bilang, adakah hak kalian yang belum kalian terima dari saya? Kata mereka, sudah kami terima semua. Kata Allah, itulah yang saya kasih, maksudnya kepada umat Islam ini, karuniahku yang aku kasih kepada siapapun yang aku inginkan. Jadi kita ini umat yang luar biasa, umat yang terakhir, paling banyak pengikutnya, umat yang paling baik, gitu kan? Semua umat-umat sebelum kita berharap menjadi bagian daripada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau Musa hidup, kata Nabi SAW, maka pasti dia akan bangga menjadi pengikutku. Kalau Musa hidup, maka pasti dia bangga menjadi pengikutku. Bagaimana bisa kita tidak bangga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sementara fadilahnya sangat banyak, dan fadilah tentu banyak dalam masalah ini. Saya tutup dengan fadilah tentang masalah masuk ke dalam surga. Tentu ini kronologis dari bahasan dosa besar ke-76 ya. Saya belum masuk ke dosanya. Teman-teman yang rutin hadir setiap Rabu faham masalah ini. Saya selalu kasih kronologis, nanti baru saya masuk ke bahasannya. Ada hadis Nabi SAW yang berkata dalam hadis Bukhari, akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga. Ya, kemudian berkatalah penjaga surga dari malaikat, siapa kamu? Aku berkata, aku Muhammad. Lalu berkata penjaga surga tersebut dari malaikat, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali pintu ini kecuali untukmu. Maka dibukalah pintu tersebut, dan seluruh nabi-nabi diharamkan masuk surga sebelum aku masuk. Diharamkan ya. Kata Nabi SAW, semua nabi-nabi dari Adam alaihissalam sampai Isa enggak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Beliau mengatakan seluruh nabi-nabi diharamkan masuk surga sebelum aku masuk, dan juga seluruh umat diharamkan sebelum umatku. Maka aku pun masuk bersama umatku sebelum umat-umat sebelumku. Jadi kita termasuk umat yang terakhir dan kita yang pertama masuk ke dalam surga. Ini fadilah luar biasa gitu kan. Mestinya semua dalil-dalil ini sudah cukup membuat umat Islam, kita ini harus bangga dengan Islam kita. Dan mestinya kita mengkaji lebih dalam, bukan malah tambah jauh. Bukan malah tambah jauh. Ada seorang anak muda Muslim ketemu dengan anak muda Yahudi di kampus di Amerika, kisah nyata. Si Muslim bilang sama Yahudi, kalian sekarang bisa ya, membunuh saudara-saudara kami di Palestina. Kami gak bisa melawan, kami gak belum punya kekuatan. Tapi ada hadis Nabi kami yang menyampaikan nanti sebelum hari kiamat kami akan memerangi kalian pada saat kalian bersama dengan Dajjal, dan Dajjal akan dibunuh oleh Isa. Kemudian kalau kalian sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, batu dan pohon itu akan berbicara, hai Muslim, ini Yahudi di atas atau di bawah saya, bunuhlah dia. Itu hadis sahih yang menjelaskan tentang nanti kalau Dajjal meninggal, itu kan mati, dan nanti umat Islam akan masuk sampai ke Palestina dan menyebar, gitu kan. Apa kata orang Yahudi? Ini tentu ada bahasan sendiri, tanda-tanda hari kiamat, nanti ada bahasannya. Tapi yang kita ini ditiberatkan, kata Yahudi apa? Kami orang Yahudi juga tahu hadis Nabi kalian itu. Artinya kami tahu kami nanti akan diperangin, kalian akan menang. Tapi apa kata Yahudi? Cuman saja yang akan mengalahkan kami dari umat Islam, ini kisah nyata ya, dialog antara dua mahasiswa. Mahasiswa ini masih muda nih, anak Yahudi, tapi dia tahu nih statementnya. Dia bilang apa? Tapi yang akan mengalahkan nanti kami dari umat Islam adalah yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Jadi kalau umat Islam subuh ramai seperti Jumat, nah itu yang bisa kalahin kami. Kalau masih seperti sekarang muadzin sama imamnya saja, itu mimpi. Artinya apa? Yahudi sendiri tahu untuk ngalahin, menguasain dunia, ngalahin Yahudi sekarang bukan dengan teriak-teriak saudaraku, tapi kembali kepada agama kita, kembali kepada agama. Itu tahu. Jadi kalau orang Muslim tahu dan yakin bahwasanya subuh wajib penuh, mereka kejar juga saf pertama sebagaimana mereka kejar Jumat, datang di awal-awal waktu, mereka sibuk membaca Al-Quran sebagaimana hari Jumat ada baca surah Al-Kahfi, mungkin di sholat lima waktu mereka sholat baca ya Al-Quran, surah-surah yang lain untuk mengkhatamnya, maka pada saat itulah kejayaan Islam akan kembali saudaraku. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Kaum Muslimin memiliki kedudukan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh Muslim yang lain menyakiti saudaranya. Tidak boleh Muslim yang lain menghina saudaranya. Tidak boleh membuka aibnya. Tidak boleh mencoreng kehormatannya. Diharamkan dalam Islam. Dan inilah bahasan kita dosa besar ke-76. Tidak bolehnya seorang Muslim memata-matai, ya, mencurangi, menipu, menyakiti, menyebarkan aib Muslim yang lain. Saudaraku, kalau seandainya kita lihat ada aib pada diri seseorang Muslim, ya, teman kita, saudara kita, atau ada seseorang yang lewat kebetulan ada aibnya, mungkin aib ini berbohongkah, berkata kasarkah, tidak sholatkah, apa yang harus kita lakukan? Menghinakah? Menyebarkankah berita? Bukan. Yang kita harus lakukan, saudaraku, adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang di antara kalian melihat aib pada diri saudaranya yang dia tidak miliki aib itu, Anda tidak punya itu, Anda tidak berbohong dan ternyata muslim depan Anda ini suka bohong. Anda tidak berzina, tapi dia berzina. Anda tutup aurat, mungkin dia terbuka auratnya. Ya, Anda sholat, mungkin dia tidak sholat. Apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama, kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian melihat aib pada diri saudaranya dan tidak ada padanya, sebaiknya dia mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah yang telah, gitu kan. Alhamdulillahilladzi afani, yang telah menyelamatkan saya, mimma btala bihi, dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluknya yang lain. Ini yang paling pertama. Kita justru berdoa dan bersyukur sama Allah karena aib itu tidak ada pada diri kita. Yang kedua, nasihatin dan luruskan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasiha, agama ini semuanya nasihat. Jangan cuma tahu, banyak saya kasih contoh begini. Bapak Ibu sekalian, Anda kalau masuk di sebuah masjid, masjid itu kotor. Masjid itu kotor, kamar mandinya kotor kah, masjidnya kotor, apa yang biasa Anda lakukan? Umumnya kaum muslimin keluar, lalu dia sebarin berita, masjid itu kotor. Ini perilaku yang fatal sekali. Mestinya pada saat kita masuk masjidnya kotor, panggil marbotnya, tanya ada apa nih, kenapa kotor? Kenapa kerannya bocor? Kenapa keramiknya berlumut? Ada masalah apa? Nanti marbotnya bilang, oh kami kekurangan tenaga, oh kami gak ada anggaran untuk memperbaikinya, keran ini berapa sih biayanya, dekat rumah saya pernah ada masjid, kerannya rusak, saya panggil marbotnya, pak kenapa ini pak, oh ini gak ada, belum ada anggarannya, berapa satu keran, 30 ribu, baik berapa kerannya pak, 5, beli deh, ini uangnya, silakan ambil lebihnya pak, besok atau sebentar sholat setelah itu saya datang sudah selesai, gitu kan. Mestinya kita harus tanya, andil saya apa di masjid itu, sehingga kita bukan malah nyebarin aib, gitu kan? Kita malah memperbaikin kesempatan emas, punya amal jariah di situ. Bayangkan kalau kamar mandi yang rusak dan kotor kita perbaikin, lalu setelah itu hilang apa yang selama ini mengganggu kita tadi, yang kita wudu, kamar mandi kotor, kira-kira seperti apa? Dan berapa banyak orang yang merasa nyaman, berapa banyak pahala yang kita panen. Jangan sibuk nyebarin aib itu. Berapa sih harganya keramik satu dus? Keramik itu satu dus 100 ribu, 90 ribu, 1 kali 1 meter 120 ribu. Oh sudah sangat luar biasa kalau 250 ribu, itu kan 1 meter persegi. Berapa luasnya kamar mandi dan WC itu, saudaraku? Berapa luas kamar mandi? Sebesar apapun masjid itu, ya ukurannya paling besar 10 kali 10 meter tuh kamar mandinya itu sudah sangat besar, itu seperti 100 meter kamar mandi. Baik, kalau 10 kali 10 meter gitu kan, tinggal kali, ajak teman-teman, ajak kerabat, kita perbaiki yuk kamar mandinya masjid sana, udah selesai, bersih masjid itu, jadi kita dapat pahalanya dan akhirnya kita juga memang menangkap sinyalnya Allah untuk memperbaiki masjid itu. Ini enggak, banyak orang enggak, sebarin aibnya masjid, bahkan menyebarkan berita ke teman-temannya, oh masjid itu enggak usah sholat deh, di sana kotor, malah melarang orang sholat di situ. Dan ini secara tidak langsung sebenarnya sedang menyebutkan aib rumahnya Allah dan aib orang yang membangun masjid itu. Mungkin memang dia tidak punya kejiwaan bersih. Ada orang subhanallah jiwanya memang suka bersih. Ada orang memang tidak, harus dituntun dulu. Dia tidak ngerti itu, gitu kan? Pada saat dituntun, diberikan masukan, baru dia tahu. Itu contohnya. Jadi saudaraku, punyalah andil, gitu kan? Jangan malah sebarin. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita menutupi, ya, kita menasihatin, meluruskan kesalahan itu. Punya andil di situ. Datang nasihatin, kenapa saudaraku? Bukankah Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, ya, maka dia pungkiri dengan tangannya. Ubah itu supaya tidak ada lagi aib itu, gitu kan, kesalahan itu. Kalau gak bisa baru dengan lisannya nasihatin, kalau tidak bisa baru dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Gak ada orang yang tidak bisa dengan hatinya. Ya Allah berikanlah hidayah, ya Allah mudahkanlah. Kalau memang kita rasa benar-benar tidak bisa menasihatin, mungkin karena jaraknya jauh, mungkin karena buru-buru, mungkin karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita harus tahu, ya, minimal kita menasihatinya. Kita menasihatinya. Yang ketiga saudaraku adalah at-tasattur. Tasattur ini menutupi aib itu. Menutupi aib itu. Jadi tadi yang pertama kita berdoa kepada Allah karena tidak ada itu pada diri kita. Yang pertama, yang kedua kita menasihatin dan meluruskan dan punya andil di situ. Ya, kemudian yang ketiga kita menutupinya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim? Man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah juga tutupin dia dari aib pada hari kiamat. Gitu. Dalam hadis lain, man farraja qurbatan an muslimin fid dunya farrajahullahu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari masalah yang sedang dia hadapin, dipecahin masalahnya, gitu kan? Maka itu Allah pun akan selamatkan dia nanti dari masalah-masalah yang dia hadapin hari kiamat. Abdullah bin Umar berkata apa? Saya lebih senang datang dan memenuhi hajat saudara saya muslim yang minta tolong, nasihatin kesalahannya, jenguk kalau dia lagi sakit, berikan tuntunan ilmu kalau dia sedang bertanya mau bisnis ini, mau mulai ini, mau tunjuk jalan. Itu lebih saya cintai, kata beliau, daripada saya sholat dan puasa selama sebulan penuh. Itu luar biasa itu sebenarnya, ya. Cuman kita kadang-kadang tidak berpikir masalah itu. Nabi SAW juga mengatakan, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai di sisinya adalah seseorang muslim memasukkan kegembiraan di hati saudaranya muslim yang lain. Hadis yang lain juga berbunyi apa kata Nabi SAW? Siapa yang mendoakan saudaranya muslim? Saudaraku, saya tanya ya sebelum saya lanjutkan hadisnya. Kalau ada teman-teman Anda yang sudah kaya, pinter, gagah, cantik, Masya Allah banyak kelebihan, lalu saya bilang, doain supaya dia tambah kaya, doain supaya dia tambah gagah dan cantik, doain supaya dia tambah pintar. Mungkin Anda bilang, untuk apa Ustaz? Dia sudah kaya kok. Untuk apa minta tambah gagah, tambah cantik, maksudnya dia sudah punya. Ini jawabannya dalam hadis. Apa kata Nabi SAW? Dan ini ulama tekankan. Kalau kau mau, kata para ulama, mendapatkan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, maka mulailah dengan apa yang Nabi SAW ajarkan ini. Apa kata Nabi? Siapa yang mendoakan saudaranya muslim, maka di atas kepalanya ada malaikat yang berkata, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi kalau kita bilang, ya Allah tambahkan kekayaannya dia, sebenarnya kita sedang doakan diri kita supaya dikasih kekayaan. Dan bayangkan kalau kita tidak sekaya dia, tapi secara tidak langsung sebenarnya doa kita minta supaya sekaya orang itu. Kalau kita tidak segagah dia, tidak cantik dia, maka kita akan minta kepada Allah agar seperti dia. Karena malaikat mengatakan, kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Doa kita kepada Allah bisa tidak diijabah, tapi doa malaikat kepada Allah pasti diijabah. Karena malaikat cirinya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu patuh apa yang Allah perintahkan. Ya Allah tambahin kepintaran, kita sedang minta doa untuk diri kita kepintaran. Ini rahasia yang luar biasa nih. Allah Subhanahu wa ta'ala hubungkan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, cukup mendoakan dia, kita dapat langsung pada saat itu doa malaikat di atas kepala kita. Langsung, kalau sebuah proyek itu sudah langsung dapat, walaka mithluhu, kau dapat yang sama. Sama sebaliknya, kalau kita doakan orang keburukan, maka berarti malaikat bilang, kau juga akan dapat yang sama. Kan gitu, jadi gak boleh. Ada orang lagi balap-balap nih, ribut motornya. Ya Allah berikan hidayah. Bolehkah saya mengatakan, ya Allah musnahin, pecahin ban motornya? Boleh. Tetapi kalau Allah ijabah pecah ban motornya, dia jatuh, selesai. Anda dapat apa? Enggak ada, cuman dia celaka saja kan? Tapi kalau kita bilang, ya Allah berikan dia hidayah, lalu Allah masukkan petunjuk dalam hatinya, semenjak itu dia perbaiki keadaan, sampai dia meninggal, selama dia berbuat baik, Anda panen pahalanya. Mana lebih baik? Doakan kebaikan, gitu kan? Walaupun orang itu jahat sekali. Saya pernah berbahasa dan menyampaikan kepada teman murid-murid, ya, teman-teman saya yang belajarlah sama-sama, ya. Saya juga tentu menuntut ilmu. Saya bilang, teman-teman, kalau Anda lihat ada seorang non-muslim yang jahat dengan umat Islam, cobalah keluar sedikit dari jalur umat Islam umumnya yang marah dan emosi, langsung mengatakan, ya Allah musnahkan, gitu kan? Bisa-bisa. Tapi kalau Allah musnahkan, selesai. Tapi coba kalau kita bilang, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah. Bukankah Nabi SAW waktu lemah di Mekah, beliau berkata apa? Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Gitu kan? Karena dua-duanya ini pemimpin Mekah dan dua-duanya punya prinsip. Kalau berpegang pada satu hal, salah atau benar dia pertahankan sampai mati. Gitu kan? Itu dua cirinya orang ini. Nabi SAW tahu Umar bin Khattab paling benci dengan Islam pada saat itu. Anda kalau dengar kisahnya Umar bin Khattab sebelum masih Islam, jemaah sekalian, dia siksa budaknya. Lalu dia datangi teman-temannya dari tokoh-tokoh Quraisy untuk menyiksa, partisipasi nyiksa budaknya teman-temannya. Lalu kalau dia sudah capek siksa, digebukin, di apalah sampai berdarah-berdarah, kata Umar apa? Saya belum berhenti ya, besok saya kembali. Digituin orang-orang yang disiksa, umat Islam, sebelum Umar masuk Islam. Apakah Nabi SAW mengatakan matikan Umar? Tidak. Doanya Nabi SAW, ya Allah, kuatkan agama ini justru sama orang itu. Allah berikan hidayah. Tunduk di depan Nabi SAW, ucapkan syahadat. Dan memang betul. Begitu dia masuk Islam, siapa yang tidak kenal jasanya Umar bin Khattab dalam Islam. Gitu kan? Bukankah ada hadis Nabi SAW yang mulia, agung hadis ini, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal tersenyum dan tertawa melihat dua orang. Siapa dua orang ini yang Allah tersenyum lihat? Kata Nabi SAW, satu muslim, satu kafir. Loh kok bisa? Kata Nabi SAW, para sahabat berkata, bagaimana ya Rasulullah? Gimana ceritanya ini? Artinya Allah tersenyum berarti Allah senang tuh sama dua orang ini. Satu muslim, satu kafir. Kata Nabi SAW, si muslim sama kafir bertemu di medan perang. Maka si kafir membunuh si muslim. Dia jadi penyebab mati syahidnya si muslim. Maka masuk surgalah si muslim tadi. Berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam. Lalu dia pun berperang, dia dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka dia dengan muslim yang pertama sama-sama masuk surga. Allah senyum dengan orang seperti ini. Coba pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ternyata orang-orang kafir pun itu bisa dapat hidayah. Sejahat apapun dia. Padahal dia sudah jadi penyebab matinya si muslim tadi. Ya kan gitu? Tapi dia mati syahid muslim ini, Allah berikan hidayah beberapa saat, maka dia dapat hidayah, maka dia masuk Islam pun dia juga mati syahid, akhirnya sama-sama masuk surga dengan muslim tadi. Jadi saudaraku, cobalah ya, kebaikan-kebaikan, doakan kebaikan ya, doakan kebaikan kaum muslimin. Kita tidak boleh menyebar aib atau memata-matai kaum muslimin. Ingat saudaraku, saya mulai dalam masalah rumah tangga, tidak boleh suami memeriksa-periksa HP-nya istrinya. Gak usah. Ya bapak-bapak ya, yang sudah menikah ya, yang belum menikah nanti aja kalau sudah nikah. Ibu-ibu di belakang akhwat kita, jangan periksa HP-nya suami. Gak usah. Kenapa? Karena itu namanya memata-matai. Gak usah. Untuk apa buat PR coba? Untuk apa cari masalah? Bukankah Allah pencipta langit dan bumi sudah menitipkan di pundak pasangan kita, anak kita, mertua kita, teman kita, atasan, bawahan, rakib dan atib semuanya. Dan rakib atib ini gak pernah tidur. Dan saya sering bahasakan di pengajian saya, tidak usah ambil tugasnya rakib dan atib. Ngapain repot-repot? Wong dia malaikat ini gak pakai tidur, setiap standby. Dia mau sembunyi dimanapun, orang itu berbuat apapun tetap dicatat. Dan ingat, walaupun luput di mata kita, Allah Azza wa Jal tidak ada yang luput darinya. Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kata Allah, Allah tidak ada yang tersembunyi baginya baik di langit maupun di bumi. Tidak ada. Semua Allah tahu. Untuk apa repot-repotin diri? Daripada periksa HP, lebih baik baca Al-Quran. Lebih baik berzikir. Kecuali kemungkaran kelihatan di depan mata. Nah itu baru wajib. Bapak ibu di sini tidak punya kewajiban, kita habis sholat maghrib tadi keluar, kita lihat ada orang lewat di lift, pegang tangannya, kamu udah sholat belum? Itu gak ada dalam Islam. Gak perlu, kita gak lihat, mungkin dia sudah sholat. Gak usah cari gara-gara. Ngapain cari UPR untuk apa? Kalau kita jalan dengan seseorang jelas, azan kita masuk masjid sholat, dia tidak sholat, nah di situ wajib Anda mengingkar mungkar. Karena kelihatan depan mata. Gitu kan? Mulailah sibukkan diri pada hal-hal yang memang diwajibkan saja sama Allah. Banyak orang subhanallah sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Habis percuma waktunya. Kan gitu. Jadi tidak perlu kita sengaja mencari-cari aib, enggak boleh. Memata-matai hukumnya haram, enggak boleh. Enggak boleh saudaraku, haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tajassasu." Jangan saling memata-matahi. "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Jangan seseorang menghina orang-orang yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian mendapatkan balasan dosa kalau kalian menyebar-nyebarkan aib saudara kalian, kalian memata-matai mereka seperti kalian memakan bangkai saudara kalian itu, maka kalian membencinya seperti itu, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang menyebarkan aib saudaranya, siapa yang membicarakan ghibah, ya, sengaja memata-matai bagaimana rumah tangganya, bagaimana pekerjaannya. Sekarang kita lihat media kita kan begitu semua. Semua media TV sekarang selain yang Allah rahmati, yang memang yang TV-TV sunnah mungkin ya, yang insya Allah mungkin 2016 baru bisa menyebar ya secara nasional. Tapi media yang ada sekarang ini, semoga Allah berikan hidayah. Semuanya Bapak Ibu sekarang ada acara gosip. Apa itu gosip? Ngambil masalah rumah tangganya orang, ada masalah apa dengan suami istri, cerainya, nikah sama siapa lagi, pakai baju apa, aksesorisnya apa, tiap hari sibukin dengan apa, apa manfaatnya? Kita orang Islam ini punya padat ya jadwalnya. Bapak Ibu ini sudah punya jadwal padat. Sedikit Bapak Ibu sibukkan diri selain jadwal ini pasti kehilangan pahala dan tidak bisa kembali untuk memperbaikinya. Subuh, ada qobliyah subuh, sunnatul fajr, kemudian iqamah, sholat subuh, ada zikir pagi. Istirahat sebentar saja, beberapa saat terbit matahari ada duha. Sebentar istirahat ada duhur, ada qobliyah duhur, ada duhur, ada ba'diyah duhur. Sebentar saja istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat sudah maghrib, ada qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat kayak kita sekarang, diisi dengan majelis ilmu misalnya. Ya, diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, maka kita isya, ada qobliyah isya, ada isya, ada ba'diyah isya. Sebentar kita tidur, ada sholat tahajud, bangun lagi pagi, ada subuh, terulang begitu. Ini baru bicara jadwal yang rutin, ini belum baca Quran, belum jenguk orang sakit, belum bersedekah. Padat, ngapain sibukkan diri dengan yang lain saudaraku? Tidak ada manfaatnya, hanya akan mengosongkan buku amal Anda. Demi Allah, kalau kosong Anda nyesal hari kiamat. Tidak usah pusing dengan aibnya orang lain, tidak ada manfaatnya. Tinggalkan semua nonton gosip tuh, tidak ada manfaatnya sama sekali. Demi Allah, kalau Anda dengar gosip tersebut, Anda dapat dosa karena ghibah. Dan yang jadi masalah pada saat Anda sebarkan di kantor Anda, maka Anda punya konsekuensi harus minta maaf kepada orang yang Anda gosipin. Bagaimana caranya Anda ketemu dengan artis-artis itu? Bisakah Anda ketemu dan mengatakan saya minta maaf? Kalaupun iya, bagaimana dengan yang sudah Anda sebarkan di kantor? Oh tadi gosipnya si fulan begini, oh si fulan begini, si fulan begini. Presidennya juga ditanggapin, wakil presiden ditanggapin, menteri ditanggapin, penjual bakso pun ditanggapin. Semua jadi masalah dalam hidupnya. Hidupnya semua kalau ketemu bicara masalah itu. Lalu kapan Anda akan membicarakan? Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sebab turunnya ayat ini, nanti kalau kita mati bagaimana? Amal soleh apa yang sudah dikerjakan hari ini? Bukankah Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu seorang ulama tabi'in dengan sahabat dekatnya Fudail bin Iyad, setiap hari jemaah sekalian, setiap hari dua orang ulama besar di Irak ini dan juga pengusaha-pengusaha besar ini, orang kaya raya, miliardernya tabi'in pada saat itu. Setiap hari mereka sepakat subuh ketemu di satu masjid, kemudian duhur, asar, maghrib pisah masjid, nanti isya ketemu di satu masjid lalu mereka ngobrol. Apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat subuh kita sholat di sini, misalnya Nurul Iman ya, nanti kita sepakat ya, nanti kamu duhur, asar, maghrib sholatnya di masjid A, B, C, nanti saya sholat di D, E, F ya, jadi kita gak ketemu nih di masjid ini, nanti isya kita ketemu di titik H, di masjid H misalnya. Baik, mereka ketemu di masjid H. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling menceritakan pengalaman di tiga sholat itu, duhur, asar, maghrib. Misal ada orang habis sholat duhur di masjid tadi B, A, B, C ini, si A ini melihat ada orang yang ngaji baca Quran, didekatin sama dia. Saudaraku, apa yang membuat Anda termotivasi mau baca Quran? Nanti diceritakan sama dia, begini, begini, dapat ilmu lagi. Ada orang duduk zikir sore, apa yang memotivasi Anda mau zikir sore? Ada orang sujudnya lama, apa yang membuat Anda begini? Semua kebaikan-kebaikan ditanya dari orang-orang yang sedang mengerjakan nih. Nanti isya mereka saling sharing, tadi begini. Dan ini bukan waktu khusus ya, hanya habis sholat lima waktu saja. Berapa menit cuma lihat saja, oh ini ada orang. Kalau Anda lihat di masjid ada orang di ujung sana, lajin ngaji datangin. saudaraku mohon maaf, apa yang membuat anda termotivasi mau baca Quran? Biarin dia cerita. Karena subhanallah, orang-orang soleh dan orang baik itu bisa satu kalimat keluar dari lisannya saudaraku mengubah hidup anda sampai hari kiamat, sampai anda meninggal menjadi orang yang baik. Bisa saja sebuah hadis yang disebutkan, sebuah ayat, sebuah kisah mengubah hidup kita menjadi orang soleh dan Allah tutup dengan husnul khatimah, dan itu keberuntungan buat kita saudaraku. Sebaliknya kalau kita berteman dengan orang-orang fasik, orang buruk, tiap malam di diskotik, tiap hari berzina, gonta-ganti pasangan, maka satu kisah dari dia saja, satu cerita dari dia, satu kalimat dari dia bisa membuat kita bermaksiat sampai kita meninggal, wana'udzubillah. Berbahaya sekali. Dan yang jadi masalah, semua yang di sekitar kita ini, istri, suami, anak, mertua, teman-teman, semuanya tidak ada yang ikut ke liang lahat kita, tidak ada, anda sendiri. Makanya Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in di Mekah, mendatangi khalifah. Pada saat itu ada urusan. Atha bin Abi Rabah ini saudaraku, badannya hitam kurus kering, mata kanannya rusak, rambutnya keriting kecil-kecil, seorang budak yang dibebasin tapi ulama besar. Dia datangi istana khalifah, pada saat itu ada hajat untuk muslimin. Pada saat dia datang ke istana saudaraku dengan bajunya sederhana, ini orang yang sudah faham ilmu dan targetnya adalah akhirat, betul-betul dipenuhi hatinya dengan keimanan. Dia masuk istana lalu khalifah melihatnya, khalifah mengatakan, "Hahuna Aba Muhammad, kesini wahai ayahnya Muhammad." Disambut tangannya oleh khalifah. Orang-orang di sekitar khalifah ini bingung, siapa orang ini? Bajunya kumuh, kulitnya hitam, mata kanannya rusak, kakinya pincang lagi sebelah kanan, gitu kan? Rambutnya keriting kecil-kecil kayak orang yang tidak terurus. Lalu heran mereka, khalifah datang berdiri dari singgasananya, sambut di pintu gerbang. Katanya ayahnya Muhammad atau Abu Abi Rabah datang, ulama besarnya Mekah. Disambut sama khalifah, "Ta'al, hahuna ha Muhammad, kesini ayah Muhammad." Terus ditarik oleh khalifah sampai duduk di sebelah singgasananya. Apa kata khalifah? "Wahai ayahnya Muhammad, apa hajat anda?" Kata Atha rahimahullah, "Wahai amir mu'minin, penduduk Mekah sama Madinah, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penduduk Mekah tinggal sebelah Ka'bah, rumahnya Allah, dan di Madinah mereka bertangga dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bahasa Atha, tetangga Allah dan tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terlambat atayanya tahun ini." Ataya ini pembagian ya. Jadi kalau ada pemerintahan Islam itu setiap kali ada pendapatan negara dibagi rata kepada masyarakat. Ya gitu. Jadi dulu khilafah itu kaya raya, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kata Atha bin Abi Rabah, dia datang membawa ya aspirasinya masyarakat Mekah dan Madinah. Maka dia bilang, mereka belum terima atayanya. Maka apa kata khalifah? Dipanggil Gulam, sekretarisnya. "Catat, sekarang ini keluarkan untuk penduduk Mekah dan Madinah. Apalagi hai ayahnya Muhammad?" Kata Atha bin Abi Rabah, "Mujahidin wahai amir mu'minin. Mujahidin yang anda, yang kalian letakkan di perbatasan antara kalian dengan orang-orang musuh, musuh-musuh Islam. Mereka terlambat juga gajinya. Saya dengarkan keluhan di Mekah dan Madinah, istri-istri dan anak mereka membutuhkan uang, tapi mereka lagi jihad, mereka kekosongan, tidak ada uang." Maka kata khalifah, "Catat, berikan sekarang seluruh mujahidin harta mereka, hak mereka, dan dobelkan." Kata Amir Mu'minin. Lalu ditanya lagi, "Ada urusan apa lagi?" Atha bin Abi Rabah sempat menyebutkan 4-5 hajat, tapi yang kita titik beratkan terakhir. Setelah disebutkan semua dan khalifah mengatakan, "Baik, catat, catat, catat, jalankan segera." Jadi khalifah juga pada saat itu luar biasa. Lalu kemudian yang terjadi saudaraku, terakhir khalifah masih mengatakan, "Apalagi hai ayah Muhammad, masih ada hajatkah?" Atha bin Abi Rabah saudaraku, seorang budak berkulit hitam, kakinya pincang, matanya buta sebelah kanan, rambutnya keriting kecil-kecil, tapi hatinya bercahaya dengan iman. Berdiri depannya khalifah sambil berkata begini, "Iya wahai amir mu'minin, ada hajat saya lebih penting daripada apa yang saya sampaikan semua. Sesungguhnya wahai amir mu'minin, anda sendiri dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan anda juga ya pada saat meninggal akan sendirian, dan anda juga akan dihisab sama Allah sendirian. Demi Allah wahai amir mu'minin, semua yang anda lihat di istana ini, singgasana anda, semua ini perdana menteri anda, dan karpet serta istana ini tidak akan ada bermanfaat di depan Allah subhanahu wa ta'ala." Maka Atha bin Abi Rabah pun keluar dari istana khalifah, tidak minum seteguk air pun, dan khalifah pun menangis sambil menancapkan tongkatnya ke karpet sambil mengatakan, "Jazakallahu khairan." Ini muslim yang sejati saudaraku, luar biasa memberikan nasihat kepada saudaranya dan tahu targetnya adalah akhirat bukan dunia ini. Seperti itu, kita bukan malah memata-matai, kita malah memberikan nasihat, meluruskan ya, meluruskan. Banyak orang sibuk dengan aibnya orang lain, pada dirinya penuh dengan aib. Penuh dengan aib. Apakah kita selamat dari aib saudaraku? Gak ada orang yang selamat dari aib. Semua kita punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan. Bagaimana bisa kita sibukkan diri dengan orang? Dan berapa banyak orang yang sudah kita siapkan jadi musuh kita pada hari kiamat? Muhasabah saudaraku, berhenti mulai malam ini dan minta maaflah kalau memang ada orang-orang yang sudah kita langgar. Saya bacakan di sini, tidak masalah sebentar azannya. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam masalah ini, ada sebuah hadis Habib ibn Abi Balta'ah, di mana Umar ingin membunuhnya sebagai respon atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang membunuhnya karena Khatib termasuk orang-orang yang ikut dengan perang Badr. Jadi pernah waktu akan terjadi ya, perang, salah satu perang, Nabi SAW mengeluarkan pasukan untuk menembus Mekah ya, di tahun 8 Hijriah. Ada satu sahabat Khatib ya, namanya ini ya, di sini dikatakan namanya Khatib ibn Abi Balta'ah. Khatib ini radhiyallahu anhu orang yang baik sebenarnya. Waktu dia dengar Nabi SAW mau kirim pasukan, dia nulis surat dikirim ke Mekah. Dia sampaikan kepada masyarakat Mekah kalau Nabi Muhammad SAW akan keluar ya dari Madinah. Niatnya bukan mau berkhianat sebenarnya. Niatnya bukan mau berkhianat. Dia niatnya nanti dia jelaskan sama dia pada saat ditanya oleh Nabi SAW. Dia ingin menyelamatkan beberapa keluarganya dari Mekah. Jadi dia bilang dia akan sampaikan Nabi SAW akan keluar, bukan niat berkhianat, tapi dia bilang kepada Quraisy, saya sampaikan kepada kalian berita ini agar kalian tidak mengganggu keluarga saya. Saya ingin keluarga saya diselamatkan, gitu kan? Lalu jalanlah seorang budak wanita membawa surat dari Khatib ini. Begitu di tengah jalan Nabi SAW dapat wahyu, Nabi utuslah orang-orang Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk mengejar. Ditangkaplah wanita tersebut lalu dikeluarkan, ternyata dari rambutnya ada surat tadi. Isinya Khatib menyampaikan apa yang telah disampaikan tadi. Kemudian pada saat tiba di berita tersebut di Madinah, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ini orang telah berkhianat, biar saya penggal lehernya. Apa kata Nabi SAW? Jangan wahai Umar, karena dia telah hadir di perang Badr. Dia telah hadir, artinya tidak boleh sembarangan main tebas lehernya orang muslim, gitu kan? Ini satu. Kemudian dikatakan, apabila akibat dari perbuatan memata-matai akan menimbulkan lemahnya tali ikatan Islam dan pemeluknya, atau menimbulkan pembunuhan, tertawan, perampasan dan hal-hal lain yang semisalnya, maka orang ini termasuk kaum yang berupaya membuat kerusakan di muka bumi, menghancurkan tanam-tanaman dan binatang ternak, maka pelakunya wajib dibunuh dan berhak mendapatkan siksaan. Kita memohon kepada Allah agar dimaafkan dan diselamatkan darinya. Sudah menjadi suatu yang urgen bagi setiap orang yang mempunyai mata, pasti tahu bahwasanya perbuatan namimah, menyebarkan aib atau mengadu domba adalah termasuk perbuatan haram yang besar. Maka tidak tindakan adu domba dan memata-mata adalah sudah pasti jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Kita boleh menyebarkan, saya tutup dengan ini, satu aib, ya, keadaan aib, ya, itu kalau seandainya kita tahu orang ini memang dasarnya jahat dan dia akan membahayakan umat Islam yang lain, itu boleh. Misal, Anda tahu informasi ada sekelompok muslim mau merampok bank. Kita tahu nih informasinya, itu boleh kita laporin. Karena kalau tidak akan berbahaya ya. Jadi ada empat keadaan di mana Anda boleh menceritakan aib dan tidak masuk dalam larangan. Yang pertama adalah istifta, meminta fatwa. Misal suami istri bertengkar, ceritain aibnya pada ustadznya agar ustadz tahu dan memberikan jalan keluar. Ini boleh, tapi tidak boleh ditambahin ya, suami saya enggak sholat, istri saya enggak pakai jilbab, titik, jangan ada bumbu-bumbunya, lebihnya Anda dapat dosa. Yang kedua istinsah, minta nasihat. Misal anak saya dilamar oleh seseorang, kemudian saya tidak kenal siapa yang lamar, saya tanya kepada teman saya yang tahu, siapa anak ini, kamu tahu kah? Maka dia tahu, yang dia tahu saja dia bilang, setahu saya anak itu tidak sholat, setahu saya mereka itu minum khamar dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah istirsyad, yang meminta petunjuk. Misal kita janjian sama seseorang di acara perkawinan, kemudian kita datang dan kita tidak ketemu dengan dia, lalu saya tanya seseorang di gedung, mana si fulan, dia tunjuk di sana yang pakai baju hitam, saya lihat ke sana banyak orang baju hitam, lalu saya tanya lagi yang mana, terus dia sebutkan itu yang botak kepalanya, itu yang badannya gemuk, dia sebutkan cirinya, bukan dengan niat menceritakan aib agar temannya ini tahu, muslim ini tahu, ini enggak ada masalah, tidak ditambahin. Yang terakhir adalah alqab wal kuna. Ini adalah julukan. Misal, Anda mohon maaf kalau ada seseorang yang bernama Ahmad A, penjual kambing, Ahmad yang satu, penjual mobil. Lalu diiklankan tetangga tinggal dekat rumah, diiklankan di masjid, Pak Ahmad mengundang makan malam semua jemaah masjid. Orang bingung, Ahmad yang mana? Lalu pengurus masjid bilang, Ahmad kambing. Misal, Ahmad mobil. Julukannya keluar. Itu tidak apa-apa selama dia tidak marah. Selama dia tidak marah. Tapi kalau dia tidak terima itu maka tidak boleh, saudaraku. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti biasa, setelah Isya sesi tanya jawab dan Anda boleh bertanya apa saja, tapi dianjurkan agar berkisar di masalah yang sedang kita bahas. Pertanyaan pertama, saya menginginkan beasiswa ke luar negeri. Apa ibadah yang dapat saya lakukan selain tahajud dan istikharah? Apakah sholat hajat itu ada? Setahu saya tidak ada sholat hajat, dan hadisnya lemah, tidak dipakai oleh para ulama. Jadi yang ada adalah sholat istikharah. Dan istikharah itu sebenarnya sudah sama ya, meminta petunjuk agar hajat kita itu diberikan atau ditunjukkan yang terbaik oleh Allah. A atau B, berangkat atau tidak, menikah atau tidak, ya, dan seterusnya. Jadi selain ini ya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda berdoa. Cuman yang saya ingin titip beratkan masalah keluar negerinya. Coba ya, ini saya bermusyawarah ya, memberikan jalan ide-ide gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak keluar negeri itu, kira-kira apa yang kurang dari Anda? Misal ya. Ini cuman pemikiran saja. Apalagi kalau yang Anda akan datangi negeri kafir. Anda harus merenungi baik-baik penanya ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un mimman asha baina adhhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Kata para ulama hadis, ini orang muslim yang tidak ada hajat darurat sengaja pergi tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, orang-orang kafir. Makanya dianjurkan untuk tidak dilakukan. Pertama, terganggu dari sisi salat. Kedua, dari sisi makanan. Ketiga, tradisi. Keempat, cuaca. Banyak sekali. Dan umumnya, tidak khusus penanya ini, umumnya teman-teman kita muslimin ini mau keluar negeri, apalagi ke negara-negara non-muslim, hanya karena gengsi. Hanya karena di Australia, di Amerika turun salju. Emang ada apa dengan salju, Bapak Ibu sekalian? Kalau butuh salju, ambil es batu, blender jadi es. Tahukah Anda kalau salju sedang turun, mobil gak bisa jalan? Susah, harus pakai baju tebal. Saya bukan melarang tinggal di luar negeri ya, boleh. Karena materi kita ini didengar oleh seluruh dunia. Ada teman-teman kita muslimin dari Indonesia yang kemarin hubungi saya dari Perancis, ada yang hubungin saya dari Jerman, ada yang sampai undang saya dari Australia gara-gara dengar ceramah yang kita sedang sampaikan dan diangkat di YouTube atau dianggap di upload di web saya sehingga mereka tahu itu. Saya bukan melarang mereka tinggal, bukan, tapi saya memberikan ide. Kalau tidak ada sesuatu yang darurat, maka tinggallah di negara Islam. Kan itu. Jauh lebih baik. Sisi makanan. Kata para ulama, siapapun yang Allah mudahkan lahir di sebuah tempat, kayak kita ini semua lahir di Indonesia, karena Islam tidak melihat ini turunan Arab, ini turunan bule, ini turunan Afrika, ini turunan Melayu, gak ada dalam Islam ini negara saya. Saya Muslim, dimanapun buminya Allah saya hidup. Siapapun yang lahir dari anak Adam di satu lokasi, maka Allah memang sudah pilihkan itulah yang terbaik buat dia. Mesti difahamin nih. Makanannya, emang kita orang Indonesia nih yang cocok tempe, sayur asam, gado-gado, emang gitu. Emang sudah itu makanan kita yang cocok buat kita. Bolehlah sekali-kali makan keju, gak masalah. Tapi kalau kita mau paksakan diri seperti teman-teman kita orang bule makanannya, tiap hari makanannya burger, hot dog dan yang lainnya, itu susah nantinya. Emang bukan begitu. Adat, tradisi. Emang kita biasa di Indonesia saling santun, tetangga sama-sama baik, gitu kan? pamit kalau mau jalan. Sampai saya waktu di Saudi itu sempat teman-teman saya yang di Madinah bilang sama saya, ini orang Indonesia luar biasa akhlaknya ya. Saya tanya, kenapa? Dia bilang kalau disuruh antri, antri semua. Dia tidak tahu di Indonesia ini kadang-kadang keras kepala kalau di sini kan. Karena orang kita ini kan kalau antri-antri, dia ngoceh, tapi ngoceh di dirinya sendiri gitu kan. Kalau orang Arab kan sampaikan, kenapa kau suruh saya antri misalnya? Ini enggak, kan orang kita disuruh antri ya antri gitu kan. Tenang-tenang saya, tapi memang dia ngerutu, tapi tidak kelihatan gitu kan. Terus dia bilang, masa dari masjid kalau mau lewat tunduk di depannya orang, kita kan pamit. Bayangin tuh kadang-kadang orang kita dari Indonesia ini kalau dari kampung-kampung di Masjid Nabawi, dari masjid, dari pintu ke pintu sana kan jauh sekali jaraknya. Itu dia tunduk dari situ sampai ke sana. Jadi orang-orang sana bilang, ini baik sekali orang Indonesia ini, hormat betul sama orang gitu kan. Ya memang itu tradisi kita, kalau tradisi itu tidak bertolak belakang dengan Islam tidak ada masalah gitu kan. Memang sudah seperti itu, kita memang peduli dengan tetangga. Orang-orang kalau tinggal di negara-negara barat itu memang teman tetangganya memang gak tahu menau sendiri-sendiri gitu kan. Makanan, tradisi, pakaian, cuaca, banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Dan yang paling penting masalah ibadahnya nih. Di Indonesia ini kalau Jumat gitu kan, jam 12.10 azan, jam 12 kita keluar, masih dapat Jumat gak? Masih dapat, minimal dapat pahala telur. Sudah tahu ya, siapa yang datang di awal waktu sama dengan sedekah dengan unta, yang waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti kambing, waktu keempat seperti ayam. Sebelum khatib naik di atas mimbar, yang datang dapat pahala telur. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, kata Nabi SAW, malaikat tutup bukunya, pahalanya sudah tidak ada lagi. Dapat pahala sholat Jumat, tapi pahala sedekah seperti tadi itu tidak ada lagi. Di Indonesia itu kita keluar jam 12 siang masih dapat tuh. 10 menit masih bisa, sebelah rumah. Macet, sering saya tekankan jemaah-jemaah saya ya. Macet, baik. Kalau macet gimana Ustaz, sholat saya? Di Indonesia ini alhamdulillah kelebihannya gang demi gang ada musola, ada masjid. Tinggal mampir, sholat dulu baru jalan gitu kan? Kalau di negara-negara sana ada beberapa yang saya sudah datangin, susah cari masjid, jauh. Susah. Masjidnya pun kemarin saya di Australia itu gak boleh ada suara azan keluar, gak boleh. Jadi di dalam dikekang suaranya. Di Indonesia Masya Allah mik sama mik berantem gitu kan. Sana azan, sini azan, sana komat. Luar biasa itu. Kita bisa lihat orang Islam di kiri kanan kita. Makanan-makanan kita, semua makanan-makanan yang insya Allah dijamin halal. Sekali lagi, saya bukan menghardik teman-teman tinggal luar negeri, tidak. Mungkin ada orang muslim lahir memang dasarnya di negara-negara muslim, memang dasarnya lahir di situ, memang dia besar di situ. Atau memang ada kebetulan orang muslim bertugas negara, atau memang mungkin dia pernah pergi belajar, kemudian dia Allah bukain rezeki di sana, kemudian dia tinggal, ya itu haknya dialah. Tapi jangan ini diumumkan, jangan ini semua muslim digituin, gak bisa. Jadi coba Anda, coba ya, coba muhasabah, introspeksi diri dulu. Kalau memang negara yang Anda mau pergi ini tidak mengganggu akidah Anda, silahkan, gak ada masalah, darurat nuntut ilmu. Tapi kalau di Indonesia ada, gak ada masalah. Itu kan cuma karena dikatakan, oh kalau di sana keren, ijazahnya dari sana, apa segala. Itu kan cuma persepsi saja. Emang ijazah mau diapain? Ijazah saya, ya semenjak saya tamat dari Madinah, kemudian saya lanjutin pasca sarjana, sekarang di lemari ditaruh. Selesai, oh iya dulu saya punya ijazah ini, udah selesai. Nanti darurat perlu difotokopi sekali-sekali, simpan ditarik. Itu yang orang banggain tuh, apa yang mau dibanggain? Selembar kertas, gitu kan. Gak ada sesuatu yang istimewa. Apakah orang kalau tidak punya ijazah, kemudian tidak ada rezekinya? Saya ingin tanya coba, nah jemaah sekalian. Tetap ada rezekinya ya. Salah kalau ada orang mematok rezeki itu datang dengan ijazah, keliru itu. Karena dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baru berapa ratus tahun yang lalu saja ini ceritanya, itu baru ada istilah ijazah. Sebelumnya enggak ada. Orang belajar melantai, belajar dari temannya, dari orang tuanya, enggak ada ijazah khusus gitu. Mereka hidup tuh miliaran orang, makan, minum, tidur, menikah, punya keturunan, bahagia, sakit, sehat. Memang begitu sunnatullah. Jangan kurung diri Anda di bingkai Anda buat sendiri. Saya kalau tidak tamat jadi sarjana, saya enggak bisa makan. Siapa yang bilang? Itu dia sendiri. Kenapa Anda waktu di rahim ibu Anda enggak pernah berpikir begitu? Waktu kita masih kecil di rahim ibu cuma tahu ambil saripatinya ibu kita. Ibu kita setengah mati ngunyah, kita tinggal ngambil aja. Waktu kita kecil nangis-nangis, ayah ibu beliin saya permen, kita gak mau tahu dari mana uangnya. Kenapa? Sekarang sudah besar ketakutan. Gitu. Harus berpikir yang normal. Kata Nabi SAW, al-arzaku maksuma, rezeki sudah dibagi. Memang benar, boleh menambah rezeki. Bukan tidak boleh. Boleh mencari prestasi dunia, silahkan, tidak ada masalah. Tapi jangan prestasi itu mengurung kita di sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri. Kesannya kita enggak bisa lagi dapat pendapatan, enggak bisa lagi hidup, enggak bisa lagi begini kalau enggak punya ijazah. Dengar enggak kemarin informasi waktu pembagian zakat di Jawa Timur, salah satu pengusaha beras atau apa itu muslim, enggak ada ijazahnya itu. Bisa bagi zakat berapa miliar tuh zakatnya dia. Orang yang mungkin S3 di Jakarta belum tentu punya harta seperti dia. Ada tuh fakta lapangan, gitu kan? Sekali lagi saya bukan meredam Anda untuk ngejar prestasi, silakan Islam boleh. Itu kan S2, S3 silakan jadi profesor, kalau ada S4 kejar, gitu kan? Anda boleh silakan, gitu kan? Sudah punya istri satu mau dua boleh, enggak ada masalah. Hilang ngantuknya di bapak-bapak kalau ngomong gini. Sudah dua boleh, tiga, tiga boleh, empat, jangan lebih empat. Empat jadi, lebih dari empat jadi kafir nanti. Sampai empat masih mukmin. Punya anak satu, mau punya dua, mau punya tiga, silahkan. Punya usaha satu, mau kembangin lagi, silahkan. Tapi semua itu ya, sifatnya memang yang dalam koridor hukum syar'i yang tidak melanggar. Jadi silahkan, Anda boleh berdoa kepada Allah SWT, istikharakan, minta petunjuk sama Allah. Kalau hati Anda tenang, silahkan ya. Tapi kalau untuk tinggal, ini perlu jadi bahan pertimbangan. Apakah mengacung telunjuk saat syahadat di duduk tahiyat itu tidak ada dalilnya? Ada dalilnya, hadis sahih. Mengacungkan jari telunjuk itu ada dalilnya, hadis sahih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para sahabat mengangkat telunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat tahiyat. Itu kan cuma khilaf di antara ulama apakah diangkat pada saat tasyahudnya, pada saat asyhadu an la ilaha illallah atau dari awal. Ini khilaf di antara ulama gitu kan. Karena memang tidak ada hadis secara khusus menyebutkan bahwasanya Nabi SAW angkat pada saat syahadat. Ya. Jadi Nabi SAW mengangkat jari pada saat tasyahud, pada saat tahiyat, gitu kan? Pada saat tahiyat. Maka Syafi'iyah mengatakan pada saat asyhadu an la ilaha illallah mengangkat jari. Tapi kalau Syekh Albani sekarang sesuai dengan madhab Hanabila mengatakan bahwasanya dari awal mengangkatnya, dari awal mengangkat jari. Tapi dalilnya semua jelas. Ya, Anda boleh menanya kembali kepada buku sifat sholat Nabi ditulis oleh Syekh Albani dan dalilnya panjang lebar situ. Pendapat-pendapat ulama disebutkan. Alhamdulillah bukunya juga murah. Mungkin di bawah 40 ribu harganya. Apakah ada anjuran berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api? Tidak ada anjuran sama sekali. Boleh saja. Yang disuruh wudu lagi itu kalau seandainya orang makan daging unta. Itu memang ada hadisnya khusus hewan ini. Apa hukum mentahzir seseorang yang ilmunya lebih tinggi dari kita? Apa tahzir termasuk mengumbar aib? Ya. Tahzir ini perlu saya jelaskan dulu. Tahzir itu artinya hadhara, berhati-hati. Tahzir berarti menyampaikan kehati-hatian kepada orang lain tentang orang yang lain, gitu kan? Misal ada orang berbuat ya, perbuatan melanggar agama, maka kita mentahzirnya, mengingatkan dia supaya dia berhati-hati. Salah itu saudaraku, gitu kan? Tidak boleh. Begitu tahzir namanya. Atau kalau ada orang akan menyebarkan satu perbuatan buruk, seperti saya kasih contoh, misal dia mau merampok, dia mau membunuh, lalu kita tahzir, ingatkan dia, dan kita ingatkan juga muslimin atau aparat keamanan agar jangan sampai kena bahayanya dia, itu juga tidak ada masalah, kan gitu. Walaupun dia orang berilmu, bukan berarti orang lebih pintar ilmunya kemudian kita tidak bisa ingatkan, boleh diingatkan, tapi ada adab-adabnya ya, ada adab-adabnya. Itu bukan menyebarkan aib, asal memang tahzirnya disampaikan kepada si pelaku dulu. Kalau si pelaku ini sudah diingatkan gak mau dengar, dan ternyata dia bisa membahayakan muslim yang lain, maka muslim yang kita kenalin diingatkan, gitu kan. Misal ada seseorang akan bisnis, si A mengajak si B bisnis, kemudian si B gak kenal si A. Dia tanya kepada saya, itu si A gimana sih diajak saya bisnis, lalu saya tahu si A ini siapa, mungkin suka menipu, suka utang gak bayar, lalu saya bilang setahu saya dia utang gak bayar, dia bisnis gak sukses gitu, pernah ya, itu terserah kamu setelah itu. Nah itu tidak ada masalah, itu termasuk dalam bab tahzir sebenarnya ya, berhati menyampaikan kehati-hatian itu masih boleh-boleh saja, tapi ada adabnya ya. Nah, yang banyak di Indonesia ini tahdzir bukan pada tempatnya. Cara mentahdzirnya itu, ustadz itu salah, si fulan itu salah, si fulan itu, apalagi kalau sampai kafir, wah ini bahaya nih kan gitu. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Datang kepada dia, sampaikan empat mata dengan dia, gitu kan. Ini sudah sering ditanya apa hubungan ustadz dengan Ustadz Syafiq Basalamah, ya sama-sama muslim. Ya. Dan kebetulan sama-sama basalamanya gitu kan. Memang saya sampai sekarang belum tahu apakah ada hubungan kerabat atau tidak. Ya. Tapi insya Allah sama-sama muslim dan cukuplah itu ya jawabannya. Adakah doa khusus dari seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal agar amal mereka terus berjalan? Apakah mengirim ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, Yasin dan lain-lain memiliki dalil yang sahih? Jadi mendoakan, umumnya adalah mendoakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari tiga sumber, gitu kan? Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi mendoakan. Nah, ini doa, doa adalah sesuatu yang paling baik, paling positif. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ya siapa yang mendoakan saudaranya muslim, maka dia akan mendapatkan untuk setiap muslimnya satu buah pahala. Makanya sering saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, usahakan setiap hari panen pahala miliaran hanya dengan doa Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin mu'minal hayyin amwat innaka samiu qadir hajat. Itu dianjurkan untuk disampaikan agar dapat pahala. Kalau jumlah umat Islam 3 miliar, 3 miliar pahala. Doain mereka. Ya, doain orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bersedekah buat mereka, ya, orang tua kita. Misal ada masjid lagi dibangun, kita titipkan uang di situ, niatkan untuk orang tua. Tidak usah sebutin dengan lisan, niatkan dalam hati, Allah sudah tahu. Sadaqah jariyah. Atau kalau dia punya ilmu yang pernah dia sampaikan, adab, akhlak, tata kerama, mungkin akhwat kita di belakang sana diajar ibunya buat menu masakan, lalu dia masak, lalu dia sebarin menu ibunya itu, diajarin ke teman-temannya. Ilmu yang bermanfaat itu juga akan menjadi jariyah buat dia. Kemudian boleh juga haji dan umroh. Boleh juga haji dan umroh sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, orang tua saya, ayah ibu saya sudah tidak bisa lagi perjalanan, sudah tua, ada yang riwayatnya mengatakan sudah meninggal, bolehkah saya berhaji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, boleh, gitu kan, dibolehkan. Tapi kalau mengirim Al-Fatihah, Yasin, ini belum pernah ada dalilnya, belum pernah ada dalil. Jadi tidak pernah ada dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan Al-Fatihah untuk ahli Badr, Al-Fatihah untuk ahli Uhud, gitu kan, Al-Fatihah untuk Hamzah, itu enggak pernah ada. Maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Jadi bukan karena kasus membaca Al-Qur'annya ya. Kasusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah contohkan. Maka kita cukup jalankan apa yang beliau contohkan karena beliau diutus untuk menjadi suri tauladan untuk semua orang mati. Beliau cuma doakan tadi sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat serta haji dan umroh. Selain ini belum ditemukan ada dalil yang membolehkan. Itu kan apalagi memilih surah-surah tertentu. Karena memang belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Berarti kita tidak lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kuburan yang terdapat di sekitar masjid di Indonesia, bagaimana hukum sholat di sana? Kalau kuburan itu di dalam fisik masjid, ini tembok masjid yang dipakai sholat lima waktu, di dalamnya enggak boleh sholat di situ. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, la taj'alu kuburakum masajid. Enggak boleh kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Artinya masjid yang ada kuburannya, kuburan yang ada masjidnya, semuanya dianjurkan tidak disolati, gitu kan? Atau kita menjadikan kuburan seperti masjid, dipakai untuk ibadah-ibadah. Ya, yang Nabi SAW tidak contohkan, Nabi kalau ziarah kubur hanya memberikan salam dan mendoakan titik, enggak ada yang lain. Tidak ada siram tanaman, tak air, tidak ada bawa bunga, enggak ada membaca Al-Quran. Memang tidak dari Nabi SAW. Maka wahai muslimin, ikutlah kiai dan guru kita Muhammad SAW. Kenapa harus tambah-nambah gitu? Ya, jangan merasa kurang, itu sudah cukup ya kan? Lakukan apa yang Nabi SAW lakukan. Apakah ada batasan di belakang, di samping, di depan atau di halaman? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan syubhat yang mereka apa ini samakan dengan Masjid Nabawi? Beda. Masjid Nabawi itu asalnya kuburannya Nabi bukan dalam masjid, di luar memang rumah dan masjid. Cuma dengan perluasan wilayah dan Madinah sangat terbatas, ya, maka masuklah dalam perluasan masjid, gitu kan? Masuk. Dan memang ulama sepakat mengatakan kalau masjid itu dasarnya dibangun untuk kuburan, mutlak masjidnya harus dibongkar. Sekali lagi ya, kuburan dibangun khusus, masjid dibangun khusus untuk kuburan, seperti kuburannya Khomeini itu di Iran. Kuburan, terus masjidnya dibangun karena kuburan itu. Nah ini mutlak gak boleh, masjidnya harus dibongkar. Karena dasarnya niatnya bukan karena Allah, tapi karena kuburan. Nah kalau seandainya masjid dibangun duluan lalu kuburan didatangkan, kuburannya yang dibongkar gitu kan, kuburannya yang dipindahin. Seperti itulah gambarannya. Cuma kejadian yang terjadi di kuburan Nabi SAW agak berbeda gitu kan. Pernah waktu kuburan atau rumah Nabi SAW ingin ditaruh di luar masjid, maka terdapat kesempitan lokasi di situ karena memang kuburan Nabi SAW dalam rumah Aisyah dengan masjid beliau bersebelahan, dan di sebelahnya rumah juga itu tidak jauh dari situ ada kuburan Baqi, ada kuburan para sahabat. Maka tidak bisa rumah Nabi SAW digeser, akan dibongkar. Kalaupun dibiarkan di situ, maka dia akan dempet. Karena begini, di zaman Nabi SAW itu ini rumah Nabi, ini masjid. Yang mana akan digeser nih? Masjidkah yang digeser atau kuburan rumah Nabi SAW digeser? Kalau mau digeser ke sebelah sini ada Baqi, ada kuburan para sahabat. Ini digeser ke sini, ini kuburan, ini masjidnya Nabi asalnya di sini. Yang dikenal dengan Raudhah itu pas sebelahnya kuburannya Nabi, gitu kan? Tapi bukan di dalam kuburan ya. Maka memang posisinya berbeda nih kuburan Nabi, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau waktu keluar dari rumahnya, kalau mau sholat itu beliau cuma buka pintu langsung masuk masjid, langsung masuk Raudhah. Ini yang sekarang dikasih karpet hijau itu memang bersebelahan begini. Kalau ini dipindahin ya, supaya rumahnya Nabi jadi luas, supaya orang bisa ziarah kubur misalnya, maka berarti pindah dari lokasi asal yang Nabi SAW bangun masjidnya. Kalau kuburannya Nabi dibongkar, ini gak ada dalil memindahkan kuburannya Nabi, ini bukan kuburan manusia biasa, dan dasarnya di luar masjid gitu kan. Nah jadi dia pada saat perluasan masjid masuklah di dalam, dan ini juga untuk mengantisipasi agar jangan sampai nanti kuburan Nabi disembah-sembah. Kalau dalam masjid sekarang kan bisa diawasin, ada tugas. Kalau di luar kan agak sulit gitu. Seperti itu, jadi berbeda. Tidak bisa disamakan dengan kuburan Nabi. Ini kuburannya siapa yang Anda mau samakan dengan kuburan Nabi? Tidak mungkin sama kan, mustahil gitu. Itu pemahamannya ya. Jadi ini seorang Nabi berbeda, dan nanti akan terjadi fitnah yang lebih besar gitu. Kalau seseorang mempunyai utang pada kita tapi dia tidak mau membayarnya pada kita walaupun dia sudah mampu untuk membayarnya, apa sebaiknya kita lakukan? Tagih. Kalau dia tidak mau sudah serahkan kepada Allah, tapi dia ya, dia sendiri itu mendapatkan dosa yang besar. Ya sebagaimana sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm. Nanti akan ada bahasan tuh dosa besar setelahnya nanti. Itu akan ada orang yang mampu tapi sengaja tidak mau bayar utangnya, maka itu termasuk kezaliman, dosa besar. Allah SWT akan hukum dia, dan Allah akan punya cara mengembalikan uang Anda nantinya. Dan Anda boleh menagih ya, boleh menagih. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama. Bolehkah kita menasihatin teman-teman yang lain untuk tidak mau kasih utang sama dia dengan alasan kita katakan sama orang bahwasanya dia orangnya zalim dan tidak mau? Kalau Anda ditanya oleh orang memang, ya silahkan. Tapi kalau Anda sebarkan sendiri, buat iklan, ya, buat di Facebook si fulan tidak bayar utang saya, itu gak boleh. Nyebarin aib itu yang kita bahas tadi, gak usah lah. Dan gitu. Seorang muslim itu kalau hilang darinya sesuatu, ikhwas sekalian, uang jatuh, HP hilang, apa sajalah ya, maka kita bermuhasabah. Caranya begini kata ulama, mungkin HP itu ada uang haramnya, mungkin dompet itu ada uang haramnya. Ya mudah-mudahan ya Allah gantikanlah yang halal. Karena kadang-kadang kata ulama, kalau Allah mau seorang hamba yang patuh kepadanya itu kan selamat dari harta yang haram untuk dia makan, Allah sengaja hilangkan dengan caranya. Kita baru terima duit ternyata uang haram, dompetnya semua jatuh dicuri orang, tergeletak, ya sudahlah, mungkin ada uang haramnya, selesai, terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada seorang hamba-Ku pun yang Aku uji dengan sebuah cobaan lalu dia bersyukur, dia malah mengatakan alhamdulillah. Lagi ada cobaan datang dia bersyukur, kecuali ya Aku akan ampuni dosa-dosanya. Ya atau kalau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan mengenai murabahah dan musyarakah dalam proses pinjam meminjam. Kalau setahu saya ya, sebatas ilmu saya, tidak ada namanya murabahah dalam pinjam meminjam, kecuali pinjamnya ini ya itu sifatnya memang investasi, dan ini tidak dinamakan pinjam sebenarnya ya. Murabahah itu diambil dari kata-kata ribah yang berarti untung, dan tidak boleh dalam Islam utang piutang diambil keuntungan darinya, tidak boleh. Ya bukan utang namanya, yang boleh investasi. Anda ajak orang, nih saya mau buka usaha ini, saya gak punya modal, mau ikut gak? Nanti saya kasih saham sekian persen, boleh. Tapi kalau kita utangkan orang 10 ribu atau 1 juta kemudian kita katakan kamu harus kembalikan 10%-nya atau kamu harus kembalikan 1 juta 100, itu tidak boleh. Riba, nah, boleh. Jadi utang piutang setahu saya ya, sebatas ketahuan saya itu tidak ada murabahah dalam utang piutang. Dan musyarakah sama juga. Musyarakah itu partisipasi, bisnis partner. Setahu saya ini tidak dikenal dengan utang piutang, tapi memang bisnis. Anda ajak teman Anda untuk bisnis, baru namanya musyarakah. Musyarakah itu satu sama yang lain saling partisipasi. Ada dalam ilmu fikih kita namanya musyarakah mal bil badan. Harta, yang satu punya harta, yang satu punya tenaga. Boleh, gitu kan? Saling bantu-membantu. Ini punya tenaga, ini punya skill, yang ini punya uang. Disatuin, itu gak ada masalah, tinggal sepakat persentase tertentu. Bila kita meminjam uang di bank syariah dengan jaminan deposit yang ada, namun di awal akad pinjam meminjam dinyatakan secara jelas nominal cicilan tiap bulannya dengan jumlah yang tetap, dan kita sebagai peminjam tidak keberatan dengan nominal cicilan tersebut, namun jika dikalkulasikan secara keseluruhan cicilan tersebut jika dibayarkan hingga selesai ada kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Terkait hal tersebut dirasakan tidak memberatkan si peminjam. Jadi di sini bukan masalah Anda setuju atau tidak setuju, tapi masalahnya haram atau tidak, gitu kan? Saya pinjam uang dari seseorang 1 juta. Orang itu kasih syarat, kembalikan 1.100.000 ya. Saya bilang iya enggak apa-apa deh. Apakah halal? Tidak halal. Karena dasarnya itu haram dalam agama, walaupun Anda ridho. Karena kasus hutang piutang tidak boleh berbunga, enggak boleh. Kalau yang Anda maksudkan adalah ini kita masuk ke satu perbankan syariah, kemudian memang dia meminjamkan modal, memasukkan modal seperti orang yang musyarakah tadi. Saya tetap mengatakan saya tidak setuju dengan kata-kata meminjamkan nih, tapi yang setuju adalah memang dia invest, bank syariah investasi di usaha Anda. Dia minta misalnya SIUP-nya, TDP-nya, segala surat-surat perusahaan, kemudian laporan keuangan kita kasih. Berarti kan dia mau invest. Nanti dia invest sekian, gitu kan? Maka akan disepakati keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Nah, itu yang boleh dalam Islam. Tapi kalau di sini perbankan syariahnya tidak mau tahu misalnya Anda bisnis apa untung atau rugi, pokoknya harus kembali modal yang dia pinjamkan, ini sama saja riba, gitu kan? Jadi enggak usah. Ada seorang non-muslim, dia tidak percaya dengan agama apapun, tapi dia lebih percaya kata-kata ayahnya yang berkelakuan baik, tapi dia mengerti apa itu dosa dan tidak pernah melakukan jahat. Dan dia bertanya kepada orang Islam, apa di masjid ada Tuhan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang di atas? Tentu, dari mana dia bisa tahu ini baik atau tidak? Dari ayahnya kah? Tanya ayahnya. Ayahnya tahu ini baik dan buruk dari mana? Pasti tetap ujung-ujungnya itu akan lari kepada wahyu. Karena seseorang manusia, sosok siapapun, tidak pernah bisa tahu ini baik atau buruk kecuali tuntunan wahyu. Kan gitu. Kita tahu dari mana nih? Oh, ini makan babi itu tidak baik misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada manusia, baik itu sensor di tubuhnya atau dengan ilmu pengetahuan. Misal, Allah turunkan wahyu menyampaikan ini makanan haram ya. Kita harus makan yang halal dan thayyib, baik dan berkualitas. Berarti ayam halal, tapi pada saat sudah rusak, sudah hilang thayyibnya, gak boleh lagi dimakan, gitu kan? Agama menuntun seperti itu. Nah, tidak mungkin orang, nah, diikuti juga dengan sensor tubuhnya. Kita kalau lagi meriang, gitu kan? Allah berikan sensor, kita gak mau kena air dingin. Dari mana itu? Itu dari Allah SWT pencipta, Allah kasih itu. Allah SWT yang kasih itu, gitu kan? Jadi kalau masalah dia tidak percaya Tuhan, kemudian dia bisa tahu kebaikan, itu dia tidak sadari kebaikan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana semua ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan pohon-pohon? Tidak ada kecuali satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani pun, ya ini kan dikatakan tadi ada seorang non muslim, tidak disebutkan agamanya. Ya. Baik. Itu dia tidak beragama, dia mengikuti kebaikan yang dilakukan ayahnya. Ayahnya pasti punya panduan, tidak mungkin tidak. Baik buruknya itu diikuti dari panduan wahyu. Kalau kita telusuri ujung-ujungnya pasti kembali kepada wahyu. Kalau ditanya apakah di masjid ada Tuhan, ya kita jawab, Tuhan itu bukan di masjid. Tuhan kita di atas langit. Allah SWT mengatakan tsumma stawa 'alal 'arsy, gitu kan? Di atas langitlah Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban sederhananya. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di langit, gitu kan? Kenapa Tuhan tidak kelihatan? Karena Tuhan terlalu besar. Allah SWT terlalu besar. Allah itu akbar, maha besar dan tidak akan kelihatan dengan panca indera manusia. Dan kami meyakini itu, namanya iman. Iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera, gitu kan? Bukti-buktinya cukup banyak. Ya, banyak sekali bukti Allah SWT ada, gitu kan? Dari mana penciptaan, dari mana adanya langit, dari mana adanya bumi, dan kata para ulama ringkasnya di kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jazair punya petunjuk yang baik sekali secara dalil akal. Beliau mengatakan, banyaknya manusia yang beriman tentang adanya Tuhan Allah, diutusnya 124 ribu nabi, adanya banyak da'i-da'i dan ulama yang mengingatkan manusia tentang wujudnya Allah, itu menandakan memang Allah itu ada. Dan dari 7,3 miliar manusia jumlahnya sekarang di seluruh dunia, itu 6,3 miliar semua orang beriman kepada Allah, Yahudi, Nasrani, dan Muslim, gitu kan? Itu mereka orang-orang yang yakin ada Tuhan namanya Allah, cuman ada kemusyrikan, ada penolakan terhadap nabi-nabi yang datang setelah nabi mereka, gitu kan? Jadi cuman 1 miliar saja dari 7,3 miliar itu yang tidak beriman kepada Allah atau bergabung agama-agama lain, ya, orang Hindu, orang Buddha, ateis, gitu kan. Jadi sebenarnya secara akal pun lebih banyak memang orang yang beriman, dan tidak mungkin orang sebanyak itu semuanya dusta dan salah. Itu kalau mau secara akal, gitu kan. Dan kata para ulama, belum pernah ada yang mengaku sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Dan Allah sudah tekankan dalam kitab Al-Quran, ada Namrud, ada Fir'aun, raja-raja yang sudah menguasai dunia mengaku sebagai Tuhan, toh mati juga ujung-ujungnya. Dan Allah ceritakan kisah mereka, bagaimana pada saat mereka menolak, Allah utus kepada mereka rasul-rasul, dan mereka mau membunuh rasul. Ya, Namrud mau ingin bunuh Ibrahim, Fir'aun ingin bunuh Musa, maka Allah bunuh, musnahkan mereka. Dan itu jelas sekali dalam kisah Al-Quran, gitu kan. Jadi seperti itu gambarannya. Ada seorang perempuan, dia sudah berkerudung, tetapi ke bawahnya masih memakai celana yang membentuk tubuhnya. Dia sudah diberi nasihat tapi katanya belum siap. Bagaimana menurut Ustaz, apakah dia tetap berdosa? Berdosa, gitu kan? Berdosa. Yang jadi masalah, dia masih belum meyakini bahwasanya agama ini tuntunan hidup. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah pagi-pagi duduk dari pagi subuh sampai terbit matahari sampai waktu syuruk cari pahala haji umroh, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk sampai terbit matahari berzikir kepada Allah, bermajlis ilmu atau membaca Al-Quran, kemudian dia sholat dua rakaat setelah terbit matahari, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna, gitu kan. Beliau tiap hari duduk begitu. Muridnya pernah datang mengatakan, wahai imam, kenapa anda duduk begini? Kata beliau, ini orang yang sudah punya iman dalam hatinya. Dia bilang, ini adalah sarapan saya, ini makanan saya. Bagaimana saya bisa hidup kalau tanpa makan? Jadi saudaraku, kita ini punya dua hal di tubuh kita. Ada jasad, ya, ada tubuh kita ini, gitu kan? Dan ada jasad dan ada jiwa, ada ruh. Dua-duanya butuh makanan. Kadang-kadang kita ini sibukkan diri memberikan makan jasad kita saja, tapi jiwanya enggak dikasih makan. Kan itu. Jadi dia makan nasi, minum air, makan ayam, itu jasad. Anda hadir sekarang di majelis ilmu ini sebenarnya kita sedang makan nih, tapi untuk jiwa. Kalau dua-duanya kenyang itu bagus, gitu kan? Manusia banyak tidak balance, mereka cuma kasih makan jasadnya, jiwanya dilupakan. Makanya orang yang seperti ini yang masih belum menjalankan agama dan mengatakan belum siap dan seterusnya, bagaimana bisa dia mengatakan pada saat perutnya lapar, saya belum siap makan? Enggak bisa sebenarnya, gitu kan? Tidak ketemu secara akal. Mestinya dia siap untuk makan kalau pada saat lapar, sebagaimana dia siap juga menutup auratnya yang merupakan perintah Allah, ya, yang merupakan juga itu makanan dari jiwanya. Itu kan makanan jiwa, gitu kan. Dia akan lebih terjaga, apalagi kalau dia tahu hikmah-hikmah besar dari masalah hijab. Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika adna alla yu'zain. Tujuan utama hijabnya perempuan adalah supaya tidak diganggu oleh orang lain. Coba kalau ada perempuan lewat pakai jilbab besar, pakai cadar, senakal-nakalnya orang yang lewat sebelahnya, mau ganggu apa kira-kira? Dia bingung, rambutnya orang ini bagaimana ya? Kalaupun saya paksa buka jilbabnya, jangan sampai gundul kepalanya. Enggak berani dia. Paling jauh gangguannya apa? Assalamualaikum. Itu saja. Tapi coba kalau lewat pakai celana jeans ketat, baju kaosnya ketat, pastilah diganggu, gitu kan? Jadi tujuan hijab memang itu adalah supaya tidak diganggu. Kalau sudah diganggu sudah susah itu, gitu kan? Perempuan itu sekali saja ternoda kehormatannya, setetes sperma masuk ke kelaminnya, ke vaginanya, dan pas masa subur, udah cukup, ya, udah cukup setetes sperma itu melahirkan orang seperti, ya, si laki-laki itu. Kalau itu orang buruk, akhlaknya tidak baik, pezinalah, pemabuklah dan seterusnya, maka pastikan keturunannya akan seperti dia. Makanya harus hati-hati kan. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, hati-hati dengan peletakan benih-benih kalian. Laki-laki gak boleh sembarangan letakkan di kemaluan perempuan hanya karena fisik saja, mau tidak faham agama, mau tidak tutup aurat, kafir, gak apa-apa deh karena saya suka fisiknya. Begitu Anda letakkan sperma Anda dan dia hamil, berarti dia akan menjadi ibu anak Anda sampai kapanpun. Walaupun dia kafir, walaupun dia jahat, walaupun dia buruk akhlaknya, gitu kan? Sama halnya sebaliknya muslimah. Sembarangan laki-laki dia jadikan sebagai pasangannya, status sperma masuk, hamil, maka laki-laki yang buruk tadi akan menjadi ayah anaknya sampai kapanpun. Tetap akan dinisbatkan, makanya hati-hati. Gak boleh sembarangan gitu ya. Jadi orang seperti ini mungkin karena belum faham, semoga Allah berikan hidayah ya. Kalau perempuan pakai celana jeans ketat, apa bedanya dengan tidak pakai celana jemaah sekalian? Sama saja, beda warna kan itu. Kalau pakai celana jeans biru, kalau tidak pakai Allahu alam gitu kan. Tapi yang jelas kelihatan, orang sudah tahu, oh ini pahanya begini, oh betisnya begini. Dan apa kata ulama, kalau ada seorang wanita yang keluar dengan kelihatan auratnya lalu diperkosa oleh penjahat, maka yang penjahat tadi dapat dosa, yang perempuan juga sudah diperkosa dapat dosa. Yang begitu karena dia penyebab. Sebaliknya kalau ada seorang wanita menutup auratnya dengan rapi lalu diperkosa oleh penjahat, dia berusaha menolong, ini kalau terjadi gitu kan, maka yang memperkosa berdosa, yang diperkosa dapat pahala karena mempertahankan kehormatannya, bukan dia penyebabnya. Jadi pahamin masalah ini. Bila sudah sakit berbaring, sudah tidak bisa bangun dan ingin sholat, apakah tetap berwudu? Apa cukup dengan tayamum? Wudu, nanti orang di sekitarnya datangkan air, ya dikasih air gitu kan. Datangkan air nanti diusapkan. Kalau biasanya di rumah sakit itu pakai waslap ya, pakai kain yang digosok, diusap, itu cukup. Kecuali kalau gak bisa kena air itu baru. Kalau memang lukanya gak bisa kena air, boleh tayamum. Bagaimana status pernikahan jika wanita dalam keadaan hamil dan nisbat anak tersebut jatuh kepada siapa? Tidak sah pernikahan wanita hamil. Gak boleh jemaah sekalian. Walaupun dia nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dari mana hukumnya? Nabi SAW mengharamkan pernikahan wanita hamil, gak boleh, sampai dia meletakkan hamilannya tadi. Dan anak itu tidak boleh nisbat kepada pemilik sperma, gak bisa. Nisbatnya kepada nama lain dibuatin, misalnya Abdullah. Abdullah ini gak ada orangnya. Memang begitu dinisbatkan, begitu dalam Islam gitu kan. Ini yang banyak orang Islam tidak fahamin, sehingga mereka menganggap ah gak apa-apa deh ya. Karena ini tidak dijelasin hukumnya, maka di Indonesia contoh kasus banyak anak-anak muda kalau orang tuanya gak setuju, zina dulu, hamil dulu di luar nikah, baru mereka nikah. Mereka gak paham kalau nikahnya gak sah kalau nikah sementara hamil, dan anak yang lahir nanti itu tidak boleh nisbat kepada si laki-laki pemilik sperma. Gak ada hak waris diantara mereka, tidak ada penisbatan. Ini hukum syar'i. Ya, ini jelas tidak boleh sama sekali. Nabi SAW melarang wanita hamil di Madinah untuk menikah sampai dia meletakkan bayinya. Dan beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada penisbatan anak zina dengan pemilik sperma. Nggak boleh. Dan tidak ada juga hak waris di antara mereka. Ini satu orang kita ingatkan. Mungkin ada yang bilang, kan malu Ustaz, apa boleh buat? Nggak bisa. Itu konsekuensi Anda melanggar. Tidak mungkin gara-gara Anda satu orang lalu hukum Islam ini kita katakan tidak apa-apa, ini terbuka semua, semua orang lakukan. Gak bisa, Anda salah. Anak itu jadi anak memang haram ya, sudah konsekuensinya. Dan tidak boleh terjadi satu orang kita ingatkan dan kita hardik 10.000 orang selamat dari perbuatan itu gitu kan? Seperti itu. Bolehkah membatalkan sholat seorang diri jika ada sholat berjamaah yang baru dilakukan? Boleh, gak ada masalah ya. Boleh saja, kalau lagi kita masuk masjid, sholat, kemudian ternyata ada orang yang lagi berjamaah, boleh dibatalin, karena jamaah lebih afdal. Jika dalam satu masjid terdapat dua imam berjamaah, yang mana yang dimana salah satu tidak sengaja memulai sholat berjamaah, bolehkah jamaah terakhir membatalkan sholatnya dan bergabung ke jamaah yang lebih awal? Ini sudah umum pendapat ulama, memang seharusnya begitu. Karena Nabi SAW mengatakan, atau melarang ada dua imam dalam satu masjid. Gak boleh ada dua imam ya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian digarisbawahi masalah ini. Anda masuk masjid, lihat dulu sekitarnya. Kalau kita sudah masbuk ya, sudah lewat jemaah pertama sudah selesai, cari kalau sudah tidak ada yang berjamaah, baru Anda boleh sholat bentuk jamaah. Kalau ada maka tidak boleh. Bahkan jumhur ulama sepakat mengatakan kalau seseorang terlambat masuk ke sebuah masjid, sudah bubar jemaah pertama, kemudian dia tidak temukan ada yang menemani dia sholat jamaah, dan dia temukan ada satu jamaah yang sedang sholat sunnah ba'diyah, dia boleh menepuk pundaknya dengan niat sholat wajib dan berjamaah sama itu orang. Boleh. Dan dia yang jadi imam tetap sholat sunnah, gak ada masalah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya ada seorang sahabat terlambat masuk ke masjid. Nabi SAW sudah salam nih, lagi zikir habis sholat. Ada satu orang terlambat mau sholat, kata Nabi SAW sebentar. Kata Nabi kepada sahabat yang sudah sholat, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berdiri sholat dengan orang tersebut. Abu Bakar sholat sunnah ba'diyah, orang itu sholat wajib, dibolehkan. Yang penting usahakan tidak sholat sendiri kecuali darurat sekali, gitu kan? Karena itu bedanya 25 kali lipat ya. Masa satu perusahaan tawarin gaji 1 juta, yang satunya 25 juta kita pilih yang 1 juta padahal waktunya sama, kegiatannya sama. Itulah perumpamaan sholat. Sama saja gerakannya, ngapain harus cari satu pahala sementara kita bisa dapat 25 pahala gitu kan. Apakah kita berdosa apabila mempunyai teman homoseksual sedangkan teman ini muslim dan baik perilakunya? Bagaimana atau cara kiat kita untuk mendakwainya? Sebaiknya dijauhi, kalau orang sudah begini dijauhin, karena perbuatan dia adalah perbuatan kemaksiatan. Kita boleh menganggap dia sebagai saudara muslim, tapi tidak boleh menjadi sahabat. Tidak boleh menjadi sahabat. Jadi jangan Anda bilang, saya tidak terpengaruh, gak mungkin. Tidak ada kata-kata tidak berpengaruh. Saya sudah sering kasih contoh ya. Begini rasionalnya, kalau Anda tidak merokok, gak usah bicara homoseksual. Minimal nanti dia akan cerita, minimal. Dan Anda akan dengar, minimal mengetahui kisahnya. Bukan mustahil syaitan akan tunggangi. Kalau saya tidak merokok, saya berteman dengan 10 orang perokok. Hari pertama, hari kedua, saya akan mencium baunya. Seminggu kemudian mereka bilang, coba aja, yang penting kau tahu. Sebulan kemudian sudah pernah merokok, setahun kemudian jual rokok. Bukan cuma merokok lagi. Terpengaruh pasti teman-teman komunitasnya. Kita kalau tidak bisa mengaji baca Quran, bodoh sekali huruf hijaiyah pun tidak tahu. Teman kita 10 orang penghafal Quran, tiap hari bicara tentang surah An-Nisa di murajaah, kemudian sebab nuzulnya, hukum-hukumnya, nasikh dan mansukhnya, banyak berhubungan dengan Al-Quran dipelajari. Kita hari pertama, hari kedua malu. Seminggu mulai belajar huruf hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Komunitas penting. Manusia ini makhluk yang paling pekah ya. Kalau antum lagi jalan dengan teman-teman bilang begini, aduh saya mau kencing, kita tiba-tiba mau kencing juga, itu biasa. Pekah memang begitu. Jadi sudah seperti itu, jadi jangan bilang tidak terpengaruh. Kalau Anda mempertemukan ada teman saya homoseksual, baik perilakunya. Ada orang mukmin dan tidak homoseksual, baik perilakunya. Kenapa harus dia gitu kan? Karena masalahnya berpengaruh. Kalau bagaimana mendakwanya, sampaikan. Dakwah disampaikan. Bahwasanya perbuatan kamu ini haram, homoseksual itu haram, kamu harus bisa terapi diri kamu. Bagaimana caranya? Kamu menikah normal. Obatnya cuma kembali kepada jalan yang benar. Homoseksual dia kembali menikah dengan perempuan yang baik-baik, dia taubat dari dosa, insya Allah Allah akan maafkan itu, gitu kan? Jadi insya Allah akan bisa dengan cara dia menjalani ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Saya sering merasa ketakutan akan kematian dan saat itu saya sangat takut sampai menggigil dan paranoid. Bagaimanakah cara syar'i yang harus saya tempuh? Jazakallah khair. Jadi mati itu, fahamilah saudaraku, adalah sebuah pintu yang harus dilaluin untuk menuju ke akhirat. Akhirat itu apa? Tempat abadi. Janji dari amal yang kita lakukan. Jadi kita sholat, puasa, bakti dengan orang tua, haji, umrah, sedekah, semua yang kita kerjain ini, itu kita akan lihat hasilnya. Pasti kita lihat hasilnya. Ya, diterima semua sempurna atau tidak, gitu kan? Dosa yang kita lakukan juga akan kita diperlihatkan semuanya. Ya, kita akan diperlihatkan semuanya. Dan tidak bisa menuju ke sana mendapatkan hasil dari perbuatan kita kecuali kita lewatin sebuah pintu namanya mati. Mesti. Orang mukmin tidak takut dengan mati karena dia tahu dia akan mendapatkan hasil dari amalnya. Orang yang takut mati, orang yang banyak dosanya karena dia tahu sebenarnya ada feelingnya dia, ini akan ada hukumannya. Ini akan ada hukumannya. Kalau ada perasaan Anda tentang kematian itu sebuah tanda keimanan, itu sangat baik. Sangat baik, gitu kan? Anda tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa ya dipertahankan itu, dan Allah SWT tuntun agar dialihkan ke masalah ibadah. Dan itu sudah umum ya, para ulama salaf kita seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca ayat tentang kuburan, ya kan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Beliau langsung pingsan waktu baca ayat ini. Pingsan, tidak bisa bangun, istrinya ketakutan, dipanggil sahabat-sahabat yang lain, dibangunin sampai disiramin air baru bangun. Kata mereka, ada apa wahai Uthman? Kenapa kau bisa pingsan hanya dengan baca ayat kuburan? Bukankah kau adalah kamu? Ini orang Arab kalau bilang anta, anta, wa anta, anta, maksudnya kamu ini siapa gitu. Orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, anak mantunya Nabi, salah satu khulafaur rasyidin, banyak kelebihan lah gitu kan. Kata Uthman apa? Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi beliau belum jamin buat saya kuburan dan kematian. Maka saya takut saya disiksa dulu di sini, baru nanti saya masuk surga di sana. Sampai membuat ya mereka pingsan, ya pingsan. Para ulama salaf sampai menangis pada saat ingat kematian. Dan ini sebuah tanda keimanan ya. Bahkan ada di antara mereka dari tabi'in itu sengaja menggali liang lahat di belakang rumahnya. Setiap malam dia masuk. Setiap malam dia masuk di liang lahat itu. Walaupun beberapa saat baru dia tidur. Sampai gara-gara itu tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Mereka bermuhasabah. Kalau Anda bisa merasakan itu tuh luar biasa. Gitu kan? Maka Anda segera bertobat kalau punya dosa. Dan segera alihkan ke ibadah. Insya Allah itu sangat positif. Halal atau haram mendanai orang lain untuk beribadah haji sementara kita sendiri belum haji? Bila kita mampu namun tidak berhaji, bagaimana dosanya? Jadi bolehkah membiayai orang melakukan ibadah sementara kita belum melakukan? Jawaban yang paling kuat ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Karena ibadah wajib itu seseorang lebih berhak, lebih pantas melakukan sebelum orang lain. Ya, bahkan sebagian ulama menarik juga ini di amal sunnah. Contoh, antum lagi lihat saf pertama kosong lagi iqamah. Kita enggak boleh persilahkan orang lain masuk sebelum kita masuk dulu. Lebihnya boleh disuruh masuk. Kalau kita di Indonesia kan silakan pak, silakan disuruh maju orang ke saf pertama. Padahal dia lebih butuh pahalanya. Enggak boleh semestinya. Ini pendapat yang paling kuat, tidak boleh dia membiayai orang lain atau menyuruh orang lain melakukan ibadah sementara dia belum melakukannya. Ya, ini maksud dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat berat di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan, gitu kan? Kalau mampu dan tidak haji berdosa karena rukun Islam. Ya, termasuk bagian daripada dosa besar. Dilarang ya, karena memang haji bagi yang mampu. Kalau sudah mampu tidak haji berdosa, sama dengan zakat sudah mampu tidak keluarin zakat. Mampu puasa Ramadan enggak puasa, sama dengan itu rukun Islam. Kalau sudah mampu maka berdosa. Apa yang dimaksud dengan kafaru min ahli kitab dalam surah Al-Bayyinah? Bukankah ahli kitab itu memang orang-orang kafir? Ya Allah pastikan bahwasanya telah kafir ahli kitab. Innal ladina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya ahli kitab telah kafir. Allah pastikan, gitu kan? Karena sekarang saja buktinya ayat ini sangat dibutuhkan ya. Sekarang ada orang yang mengatakan, orang-orang liberal yang mengaku muslim, ya kan, mereka mengatakan semua agama sama. Ahli kitab itu bisa masuk surga kalau berbuat kebaikan. Gitu kan. Nah, ini bantahan dari ayat ini. Allah SWT mengatakan memang telah kafir ahli kitab. Mohon ceritakan tentang Ya'juj Ma'juj. Ini sudah sering saya bilang, panjang ceritanya. Sabar aja nanti ya. Akan ada ceritanya nanti pada saat kita bahas kitab Minhajul Muslim, insya Allah itu akan ada bahasan tentang beriman kepada tanda hari kemudian. Nanti ada saya ceritakan semua tanda-tanda hari kiamat besar 10, diantaranya Ya'juj Ma'juj. Sebagian ulama memakruhkan mendahulukan orang lain dalam beribadah. Apakah ada dalil yang kuat yang menjelaskan hal ini? Ya sudah ada jelas kaidahnya. Ya. Kaidah dalam ilmu ya, usul kawaid fiqhiyah dijelaskan tidak boleh seseorang mendahulukan orang lain dalam ibadah sementara dia belum melakukan, gitu kan? Diambil daripada firman Allah tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya sungguh berat di sisi Allah kalian mengucapkan, kalian menyuruh orang lain melakukan satu perbuatan sementara kalian sendiri tidak melakukannya. Jadi diambil daripada ayat itu. Tentang umat Islam yang akan terbagi menjadi 72 golongan, apakah Ustaz mempunyai referensi golongan-golongan apa saja itu? Ada buku, saya pernah bawa itu hari ya, cuma hari ini saya enggak bawa. Kalau memang yang bertanya berminat, insya Allah enggak ada halangan, Rabu depan saya bisa bawakan nanti. Judulnya, Golongan Yang Selamat. Inilah golongan yang selamat. cukup tebal. Nanti Anda bisa baca buku itu, karena kalau saya jelaskan akan panjang gitu kan. Bisa dibeli nanti insya Allah terbitan Pustaka Tazkiyah. Kalau enggak nunggu juga saya Rabu depan, enggak masalah, bisa dicari di toko buku. Pokoknya terbitan Pustaka Tazkiyah, judulnya Golongan Yang Selamat. Ustaz, tahun 2008 saya bekerja di Saudi. Saya melaksanakan haji dengan travel haji di Riyadh. Saat mabit di Mina, pembimbing menyatakan cukup mabit di sebagian Aziziyah saja karena Mina sudah sesak dengan jemaah dari luar Saudi. Sehingga ada ulama Saudi yang mengeluarkan fatwa sah apabila bermalam di sebagian wilayah Aziziyah yang berdekatan dengan Mina. Apakah betul ada fatwa seperti ini? Sah atau tidak hajinya? Setahu saya tidak ada. Setahu saya ya, tidak ada fatwa itu. Ya. Satu-satunya ya pendapat ulama tentang masalah Mina ini adalah kalau misalnya memang Mina sudah betul-betul penuh, enggak ada lagi tempat, dan memang bersambung seperti sab salat. Bersambung karena memang Aziziyah ini pas di sebelah perbatasannya dengan Mina itu sebuah gunung saja. Sebuah gunung gitu kan. Itu bersambung memang tempatnya, sudah enggak ada lagi tempat, bersambung jemaah yang sedang istirahat di Mina terus bersambung sampai ke Aziziyah. Mungkin ini satu-satunya cara yang masih boleh. Tapi kalau enggak boleh. Dan subhanallah, orang yang mengatakan tidak ada tempat itu tidak benar. Ya, tidak benar. Saya pernah berapa kali haji pada saat masih mahasiswa di sana, itu kalau kemah-kemah pun penuh, kami banyak di pinggir jalan, banyak jemaah haji pada duduk, gitu kan? Di Mina itu bebas orang duduk di mana saja. Di masjidnya, di pelatarannya, banyak tempat kosong, banyak. Mungkin kalau tidak ada kemah, mungkin bisa saja. Allahu a'lam. Tapi kalau tempat itu banyak sekali yang kosong, banyak sekali yang kosong. Kalau bagaimana hajinya tadi, hajinya sah saja, gitu kan? Kalau memang dia tidak tahu, dia sah saja, tapi dia dianjurkan untuk menyembelih dam. Karena kalau dia tidak mabit di Mina, maka itu berarti meninggalkan salah satu daripada kewajiban haji. Maka dia wajib dam, menyembelih hewan ya. Kalau yang batal hajinya, kalau dia tinggalkan Arafah. Kalau Mina, Muzdalifah, dia dalam kondisi tidak tahu atau darurat, meninggalkan karena sakit, misalnya ada udzur syar'i. Atau darurat dia harus pulang ke Indonesia karena tugas negara misalnya, maka itu berarti dia bisa ganti dengan dam, menyembelih hewan. Kalau niat kita niat beramal untuk orang lain, misal melakukan haji untuk orang yang telah meninggal, apakah kita juga mendapat pahalanya sehingga pahalanya menjadi double? Iya, dapat pahala. Jadi kan jelas kita mengerjakan satu ibadah untuk orang lain, kita bersedekah untuk orang tua kita sudah meninggal, kita juga dapat pahala sedekah itu. Jelas kata Nabi SAW, siapa yang menunjuk orang, memudahkan orang untuk melakukan satu perbuatan atau mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala juga yang sama. Jadi dia dapat pahalanya. Sama dengan orang yang menyuruh orang lain sholat. Kita sholat, dia sholat, kita dapat pahala kita, dia dapat pahala dia, tapi kita dikasih pahala seperti dia karena kita yang mengajaknya. Kenapa ada banyak sekali versi doa harian? Contohnya doa sebelum makan. Setahu saya ada beberapa versi, yang manakah yang sesuai dengan tuntunan Nabi? Kalau tidak salah dengar, saya pernah dengar ada kesalahan saat menukil doa sebelum makan dari kalimat doa sebelum bersetubuh. Benarkah Ustaz? Jazakallah khair. Sebenarnya sih memang kalau ragam doa itu sudah umum ya. Memang begitu dalam sunnah Nabi SAW, sebagaimana juga ayat Al-Quran, seperti kisah Nabi Musa AS, gitu kan? Sering terulang tuh di beberapa ayat, terulang. Itu memang kata para ulama adalah ijaznya Al-Qur'an. Ijaz itu maksudnya kelebihannya Al-Qur'an malah. Karena dengan retorika lain diceritakan, gitu kan? Dengan bahasa lain, dan dari situ sudah bisa diambil grammar-grammar bahasa Arab. Begitu pula dengan doa-doa dari Nabi SAW, doa iftitah ada 5 macam, ada 7 macam, doa ruku ada 7 macam, iftitah ada 7 macam, ada macam-macam doa-doanya. Ya, memang begitu ragamnya. Tapi khusus kalau masalah sebelum makan, yang saya tahu Allahu a'lam, hadis yang paling sahih hanya membaca bismillah saja. Kalau Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, ini hadisnya lemah. Hadisnya sangat lemah. Maka ulama kalau mengikuti sunnah Nabi tidak mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya, tapi membaca bismillah saja cukup. Dan ini juga disarankan agar bismillahnya dengan jahar. Keluarin suara. Karena setan sering curi di situ kesempatan, kan dia mau ngambil makanan kita. Makanya kalau antum pegang minuman, bismillah. Mau makan, bismillah. Sebutin. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setiap mau masukkan makanan atau minuman di mulutnya, bismillah. Setiap lepas dia bilang alhamdulillah. Jadi satu gelas air bisa sampai 10 kali dia baca bismillah, bisa 10 kali alhamdulillah. Berapa banyak pahala didapatin tuh, gitu kan? Sampai seperti itu karena memang sunnahnya membaca pada saat mau makan dan minum, gitu kan? Dalam hadis lain dikatakan siapa yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia memberikan salam untuk dirinya atau keluarganya, setan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam itu menjadi tameng buat setan masuk ke dalam rumah. Dan siapa yang makan membaca bismillah, setan berkata lagi di sekitar rumahnya dengan teman-temannya, tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Jadi mereka tidak bisa mencuri itu. Musawwir itu sebatas mana? Apakah menggambar wajah saja sudah termasuk? Terus kalau apa ini? Saya tidak tahu. Foto ke sosial media bagaimana hukumnya? Baik, musawwir ini adalah orang yang melukis sebenarnya. Asal katanya adalah orang yang melukis. Kata Nabi SAW, orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang yang melukis atau mengukir, gitu kan? Dan di sini dibatasi dengan hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW, khususnya yang berjiwa sebenarnya, manusia, hewan. Lalu ulama tambahkan jin dan malaikat. Karena ini jin dan malaikat gaib, tidak kelihatan. Kalau ada orang rekayasa dia buat, berarti dia membuat rekayasa cerita, gitu kan? Kalau manusia sama hewan jelas tidak boleh karena berjiwa, gitu kan? Kalau pohon, kalau pemandangan langit, bintang-bintang, matahari semua tidak ada masalah. Jadi terbatas di situ saja yang dilarang, gitu kan? Tinggal jadi ini sama ya, melukis manusia ya, apa namanya, membuat patung, ini semua masuk dalam kriteria yang dilarang. Tinggal khilaf di ulama tentang masalah foto. Bolehkah foto itu masuk ke dalam ancaman hadis tadi Nabi yang berbunyi, orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah orang yang suka musawwir, yang melukis tadi itu. Maka jumhur ulama mengatakan foto masuk, kecuali darurat. Misal untuk paspor, ijazah, gak ada masalah. Atau memang seseorang yang harus dipampangkan, misal memang dia seorang yang berbahaya, maka kalau tidak diperlihatkan gambarnya maka akan bermasalah, gitu kan? Contoh itu sesuatu yang darurat, KTP yang itu semua harus ada, akta lahir misalnya, ijazah memang diperlukan, maka itu darurat tidak ada masalah. Kalau Syekh Utsaimin lebih umum sedikit, beliau mengatakan boleh saja foto, tapi juga ada kriteria yang dibolehkan, yang harus dibatasi ya. Yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan di situ. Tidak boleh ada kemaksiatan di foto. Misal seseorang sengaja menyimpan foto lawan jenis yang kelihatan auratnya, baik laki-laki menyimpan foto perempuan, perempuan menyimpan foto laki-laki, gitu kan? Kecuali foto pasangannya, boleh. Foto suami istri misalnya, dia mau tahu foto istrinya, dia tinggalnya jauh jaraknya, atau istrinya foto anaknya, ini anak kita udah baru mandi dikirimin, oh suaminya lagi di luar negeri supaya dilihat sama dia. Itu umumnya pendapat Syekh Utsaimin masih dibolehkan. Kalau memang tidak ada kemaksiatan, yang pertama ya, ini kriterianya harus tidak ada kemaksiatan. Jadi bukan orang yang tidak dihalalkan. Yang kedua, tidak dipajang. Tidak dipajang, karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, rumah yang dipajang ya lukisan atau taswir tadi itu ya, bisa masuk di sini kriteria foto di sini, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Tidak akan dimasuki oleh malaikat. Jadi saya juga sarankan teman-teman bisa beli buku yang pernah juga saya bawain itu, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Bisa dibaca di situ, diantaranya yang ada taswirnya tadi ini, yang masalah gambar ini. Jadi ini kriteria yang kedua ya, tidak boleh dipajang. Kemudian yang ketiga, gitu kan, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan ini foto yang tidak perlu, gak perlu ya, diambil sekian banyak. Ada orang subhanallah setiap ganti baju foto, gitu kan. Untuk apa enggak tahu, mukanya tetap muka itu juga sama, gitu kan. Kulitnya tetap itu, matanya tetap itu, tidak ada yang berubah. Apa memang kalau dia foto yang ke 1000 matanya jadi tinggal satu di tengah, kan tidak. Jadi enggak perlu berlebih-lebihan. Ini ada batasannya, gitu kan. Nah, kalau memang dari pendapat Syekh Utsaimin ini masih dibuka umum oleh para ulama. Kalau fotonya darurat silahkan. Itu pun tadi kriteria yang tidak boleh haram, tidak boleh dipajang, dan tidak berlebih-lebihan. Allahu a'lam. Riba, teman saya dengan kekurangan pengetahuannya, dia terlilit riba, kredit sepeda motor. Terus sikap saya untuk memahamkannya bagaimana kalau sudah terlibat riba seperti itu? Apakah harus dihentikan, kembalikan motornya atau dilanjutkan? Ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kalau seandainya kalian terjerumus dalam riba, kemudian kalian taubat, apa kata Allah? Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian boleh mengambil apa yang sudah berlalu itu, tapi jangan buka lagi pintunya. Motor terlanjur di KPR, rumah terlanjur di KPR. Kalau kita mampu lunasin, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya sudah jalanin, tapi jangan buka lagi pintunya. Cuma banyak ikhwah yang tidak faham. Begini ya, coba difahamin ancamannya Allah di dosa yang kita buat, ikhwah. Tidak ada manfaatnya buat dosa itu, tidak ada manfaat yang kita dapatkan gitu. Kenikmatan yang sebentar. Riba ini kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan kan gitu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan riba 70 sekian tingkatan, yang paling rendahnya itu seperti seseorang berzina dengan ibunya. Berat. Ngapain harus riba? Kalau Anda bilang, Ustaz, saya kalau tidak KPR saya tidak bisa punya motor, itu kan pendapat Anda. Siapa yang bilang? Coba gunakan iman, mulai nabung dari sekarang, karena 100 ribu tidak bisa terkumpul tanpa 10 ribu. 1 juta tidak bisa terkumpul dengan kecuali dengan 100 ribu, ya kan gitu. 10 juta tidak bisa terkumpul kecuali dengan 1 juta, artinya mulailah nabung, coba. Niat dengan baik, ya Allah mudahkan saya tabung uang saya ini, target kita bisa nabung per hari 10 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 30 ribu, kali jumlah harga motor itu 10 juta, 15 juta. Kira-kira berapa lama saya harus nabung? Sabarin aja gak apa-apa. Sabarin aja. Kadang-kadang manusia terlalu terbawa hawa nafsu. Anda pengen sekali punya mobil mewah. Baiklah, anggap Allah sudah kasih Anda dapat mobil mewah itu. Kadang-kadang anggaplah dengan cash, masya Allah, rezekinya. Ya. Cash aja, ya, tidak usah kita bicara kredit. Pada saat Anda dapat, Anda bangga. Seminggu kemudian, sebulan kemudian, tahun depan keluar model baru. Oh, punya saya tahun 2013, sudah ada mobil 2014. Terbawa hawa nafsu, enggak selesai-selesai itu kalau nafsu mau diikutin. Ya gitu. Padahal sebenarnya nanti juga ada saatnya kok. Nanti juga ada saatnya. Enggak ada masalah. Ini. Bedanya antara orang naik mobil angkut dengan mobil pribadi itu memang kemasannya. Tapi tujuannya sama-sama naik mobil. Bahkan mobil umum itu ada supirnya, mobil pribadi belum tentu kadang-kadang pakai supir, gitu kan. Jadi kemasannya boleh mengejar, tapi jangan sampai kita kejar dalam kondisi kita berbuat maksiat kepada Allah, ikhwah. Sabarlah, ya, nikmatin proses hidup ini. Ya. Haramkah penghasilan yang diperoleh jika sewaktu masuk kerja tersebut dengan cara menyuap, contohnya waktu daftar CPNS. Jadi melihat itu haram atau tidak, dilihat dari kelayakan Anda, itu dulu pertama. Kalau seseorang itu masuk melamar di sebuah perusahaan kerja, dia tidak layak di situ, tidak ada skillnya, bukan orang yang punya hak di situlah, gitu kan? Lalu dia bayar sehingga lolos, ini namanya sogok. Sogokannya haram, pendapatannya haram. Kita lihat kasus yang lain. Saya mau kerja di satu perusahaan, anggaplah tadi ini, mau jadi CPNS tadi. Baiklah, saya layak memang, saya punya ijazah, saya punya skill, tapi karena persaingan banyak dan memang kalau tidak bayar tidak bisa lolos. Padahal sebenarnya saya berhak untuk itu. Ada orang misalnya dia tes, memang dia bagus, dia jawab semua, tapi ditahan oleh panitia sengaja supaya dia bayar. Lalu dia bayar untuk lolos. Ini bukan sogo, ikhwah. Ini bukan sogo karena kita berhak di situ. Saya punya barang datang dari luar negeri, tahan sama bea cukai. Bea cukai minta 1, 2, 3, 4, 5 syaratnya, saya penuhin. Semua saya kasih syarat-syaratnya. Lalu ditahan juga. Alasannya karena minta duit, saya kasih duit. Sogok kah itu? Bukan sogok ini. Karena itu hak saya. Mereka tahan. Sogok itu yang kita berikan sementara kita tidak punya hak di situ. Tanah ini bukan punya saya bayar pengacara supaya jadi hak saya. Nah itu sogok namanya. Karena sogokan itu membayar ya sebagian harta yang menyebabkan hak orang lain jadi milik kita. Gitu kan? Itu namanya sogokan. Jadi perlu difahamin ya, kalau Anda layak di sini dan memang tidak bisa kecuali dengan cara itu, maka itu berarti tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak layak, berarti haram semuanya nih. Haram sogokannya dan haram pendapatannya. Otomatis itu. Sebagai suami, apa yang harus dilakukan sikap atau sikap suami tersebut jika istrinya seperti tersebut di atas, yaitu istrinya melakukan itu sebelum mereka menikah. Sudah saya jelaskan tadi, tinggal lihat keadaannya. Kalau keadaannya dia tidak layak, minta saja keluar, dan insya Allah menjadi ibu rumah tangga di rumah jauh lebih baik. Apakah boleh kita datang ke tempat duka orang non-muslim? Tidak boleh mutlak. Semua yang berhubungan dengan ibadah non-muslim tidak boleh dihadiri. Tidak boleh. Tidak boleh ucapin selamat Natal. Tidak boleh mengunjungi kalau dia lagi kematian. Itu ritual. Boleh menjenguk kalau sakit, boleh. Membantu orang susah, boleh. Bertetangga, boleh. Bisnis sama non-muslim, boleh. Silaturahim dengan keluarga non-muslim yang memang belum masuk Islam, boleh. Bakti dengan orang tua non-muslim, boleh. Tapi tidak boleh pada hal-hal yang berbau ibadahnya. Tidak boleh. Termasuk ibadah adalah pada saat mereka syukuran, mereka natalan, mereka juga menghadapi kematian. Jadi gak boleh. Tunjukkan prinsip, memang ini maaf agama saya larang. Tapi yang lain kita boleh kerjakan. Yang dibolehkan dalam agama. Ketika azan, apakah boleh kita sholat sunnah? Atau membaca Al-Quran atau ngobrol? Sholat sunnah memang malah dianjur. Kalau azan ya, lagi azan boleh saja. Gak ada masalah. Tapi dianjurkan oleh para ulama agar tidak kehilangan pahala mendengarkan azan dan menjawab muadzin, maka dianjurkan dia tunggu dulu. Tapi sahkah sholat sunnahnya kalau dia lagi sholat sementara azan? Sah saja. Cuma dia rugi kan? Karena kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Karena kita dianjurkan ya. Dalam hadisnya juga dikatakan siapa yang membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, pada saat dia dengarkan azan, dia tambah lagi setelah dua kalimat syahadat, raditu billahi robba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Ridha Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW baru Islam, gitu kan. Kalau zikir pagi kan dibalik ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Tapi Nabi Muhammadnya di tengah-tengah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi robba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, anda sholat sunnah gimana cara bacanya? Jadi makanya diucapin dulu muadzin. Tapi sahkah sholatnya? Sah. Kalau ngobrol juga sama, boleh saja, nggak apa-apa. Asal dia bisa menjawab muadzin, ya boleh saja. Itu nggak ada masalah, nggak ada yang melarang membaca Al-Quran. Tapi saya sarankan fokus aja dengar, fokus dengar itu juga ada pahala. Apakah membiarkan orang lain tanpa menyebut atau memberitahu namanya termasuk ghibah? Kalau tadi saya sudah katakan ada kriteria yang dibolehkan, ya. Jadi keluar daripada ini gak boleh. Gak usah, untuk apa? Gak usah sibukkan diri dengan aibnya orang lain. Gak ada manfaatnya. Ustaz, saya mau beli buku. Adakah? Buku apa ini yang mau dibeli? Kalau pas judulnya ada, mungkin ada saja. Ustaz, apa itu takwil mimpi? Takwil mimpi itu takwil berarti menafsirkan mimpi. Nah ini kalau mimpi tidak boleh sembarangan disampaikan ya, harus kepada ahlinya. Memang sedangkan di kalangan ulama saja tidak semuanya orang boleh diceritakan mimpi. Dan mimpi ini ada dua macam, ada hilm, ada ru'ya. Hilm itu dari syaitan dan ru'ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ya, ru'ya itu ru'ya shadiqah. Mimpi yang benar bagi orang beriman adalah salah satu dari cabang-cabang kemujizatan kenabian yang tersisa. Misal kita mau haji mimpi lihat Ka'bah, gitu kan? Orang tua kita mau datang berkunjung ke Jakarta, terus kita mimpi ketemu orang tua, gitu kan? Gitu. Ada orang yang sudah meninggal, kita mimpi dia menggunakan baju ihram, sesuatu yang baik lah, gitu kan? Maka itu insya Allah semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mimpi kiamat, orang mimpi masuk ke surga, masuk ke neraka, itu terjadi, gitu kan? Itu berarti baik saja. Nah, kalau hilm ini dari syaitan, syaitan ini yang puncak-puncaknya itu mimpi junub. Jadi kalau teman-teman laki-laki ini suka mimpi junub, jangan anggap prestasi itu. Ya. Itu dari syaitan. Ya. Dari mana? Dari syaitan. Nabi SAW tidak pernah mimpi junub. Ya. Yang bujang-bujang nikahlah cepat. Ya. Mana Abdul Razak ini? Nikahlah cepat. Ya. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada teman saya tentang hukum musik? Karena dia menganggap musik dibolehkan. Yang menjadi dasar dia adalah apa ini? Mukhtar yang merupakan cikal bakal marching band digunakan oleh apa ini? Sultan Muhammad Fatih untuk menjadi pembagar semangat saat perang. Saya tidak pernah temukan tuh kalau ada di kisahnya Sultan Fatih ada menggunakan drum band gitu kan? Belum pernah ada itu. Di kisah Utsmaniyah tidak ada itu, tidak dibenarkan. Ya, yang ada memang mereka menggunakan takbir, itu memang selalu menggunakan takbir gitu kan. Mungkin ada yang sifatnya bendera diangkat. Nah, itu umum. Tapi kalau ini Allah alam tidak ada setahu saya. Jadi bisa kita lihat buku siapa yang mengatakan musik itu haram, tulisan Syekh Albani. Tapi di sini memang beliau menjelaskan musik yang boleh dan musik yang tidak boleh. Kalau musik yang boleh itu adalah memukul gendang dari kulit hewan di acara perkawinan dan Idul Adha, Idul Fitri, khusus perempuan. Selain itu enggak boleh. Nah, selain itu tidak boleh. Ini memang dijelaskan di dalam hadis Bukhari, gitu kan. Dan subhanallah, ikhwan mungkin jangan kaget kalau masih biasa dengar musik ya. Musik itu tidak bisa ketemu dengan Al-Qur'an. Kalau Anda biasa dengar musik, maka pastikan Anda akan jauh dari Al-Qur'an. Sebaliknya, Anda tinggalkan musik, hatinya terbuka untuk Al-Qur'an. Jadi ini sudah bisa menjadi pencernah ya, supaya bisa jelas. Benarkah jodoh kita ini cerminan dari kita? Tapi ada atau sering jodoh itu misal apa ini? Si laki-laki rajin ibadah dan istrinya tidak rajin. Sebenarnya tidak ya, karena jodoh itu takdir ikhtiar, ikhtiar Anda. Allah SWT memberikan Anda kesempatan untuk memilih, boleh milih ya. Dan kita sudah disuruh kriteria, pilihlah orang yang soleh, laki-laki soleh bagi perempuan dan perempuan solehah bagi laki-laki. Itu dianjurkan, kalau Anda pilih keluar daripada ini, berarti pilihan Anda sendiri takdir ikhtiar Anda ya. Berarti bukan cerminan, itu kan pilihan. Jadi tidak bisa jadi tolak ukur, oh kalau saya soleh berarti nanti otomatis saya akan dapat perempuan soleha. Enggak, itu tergantung pilihan kita, masuk dalam ikhtiar. Tapi Allah pandu, Allah tuntun untuk mencari orang yang baik dan soleh. Jadi bukan tidak benar kalau dikatakan cerminan. Kita sampai jam 9 ya, masih ada 4 menitan. Keutamaan istighfar seperti Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak sangka-sangka. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Redaksi bacaan istighfarnya seperti apa dan bagaimana mengamalkannya? Astaghfirullah wa atubu ilaih, itu yang paling ringkas. Pokoknya astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang paling umum diamalkan oleh para ulama. Dan ini yang sudah pernah saya sebutkan dalam kisah Imam Ahmad. Gitu kan? Tapi kalau mau yang lengkap, ada hadis sahih yang berbunyi, siapa yang membaca astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada hayyul qayyumnya ya. Ini disebutkan oleh para ulama dalam bahasan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Salah satu nama-nama Allah dan sifat Allah yang kalau dipakai bisa diijabah doa itu adalah Hayyul Qayyum. Di sini dikatakan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buoy di lautan. Ini termasuk istighfar yang paling lengkap, gitu kan. Tapi kalau Anda buru-buru bisa tadi astaghfirullah saja wa atubu ilai, itu dibaca 170 sampai 100 kali dalam sehari. Ana akhwat mau tanya, jika kita menerima beasiswa atau pelatihan di luar negeri yang biayanya dari negara asing non muslim seperti di Eropa, Amerika, hukumnya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Apalagi akhwat ya, cari ikhwalah menikah dan tinggal di Indonesia ya. Apa doa untuk menghilangkan angan-angan dan doa menghilangkan kesedihan? Ada doa menghilangkan kesedihan, ada. Kalau menghilangkan angan-angan tidak ada, tapi dengan cara ilmu syar'i. Begini ikhwah, orang mukmin itu targetnya, angan-angannya adalah akhirat. Maka seringlah baca tentang surga dan neraka. Insya Allah angan-angan dunianya hilang tuh dengan sendirinya. Itu kata kunci rahasianya. Coba deh baca tentang surga, apalagi bukunya Ibnu Qayyim yang pernah saya bawain tuh, Tamasya ke Surga. Cari tuh, buku itu luar biasa. Baca tiap hari, jadikan rutinitas baca. Baca per bab saja, bab yang paling menarik apa. Biasanya laki-laki itu paling suka bidadari. Nah, baca tentang bidadari gak apa-apa. Ciri-cirinya, apa yang dijanjikan gitu kan. Mungkin kalau perempuan itu banyak perhiasan surga, apa perhiasan surga, istananya, permadaninya, dibaca, maka itu akan membuat angan-angan kita nanti ke sana, dan itu memang benar. Jadi kan target akhirat, gitu kan? Surah Al-A'raf ayat 80 dan Surah Al-Isra 110 tentang perintah untuk berzikir dengan namanya dan larangan berzikir dengan Asmaul Husna, larangan berzikir dengan Asmaul Husna karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Saya tidak pernah tahu ini kalau dalam surah ini dilarang menggunakan Asmaul Husna, gitu kan. Yang ada malah dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan ya, kalau kalian ya, gunakanlah nama-nama Allah dalam berzikir ya dan berdoa, seperti dikasih contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat membaca ya Ghafur diikutkan dengan Ighfirli, dibaca dalam doa, gitu kan. Tapi apakah itu dijadikan zikir secara khusus? Maka ini memang tidak pernah ada contohnya. Misalnya orang bilang dibaca Asmaul Husna misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Syakur, dijadikan sebagai zikir. Ini tidak pernah ada contohnya memang secara khusus ya. Tapi kalau digunakan Asmaul Husna dihubungkan dengan doa, ini ada perintahnya. Bagaimana pembagian warisan apabila beberapa ahli waris sudah meninggal namun memiliki beberapa anak di mana anaknya sudah menikah, apakah hak warisnya jatuh kepada anaknya? Jadi gini, perlu diketahui ya, menunda membagi harta warisan pada saat seseorang pemilik harta meninggal hukumnya haram. Enggak boleh. Seorang laki-laki meninggal, istrinya masih hidup, anaknya ada 5. Lalu anak-anaknya bilang, enggak usah deh kita bagi warisan karena ibu masih tempatin rumahnya. Enggak boleh. Bagi warisannya, masing-masing tahu haknya, ibunya tinggal enggak apa-apa. Tapi sudah tahu bagian masing-masing. Kan gitu. Tidak boleh tidak. Ini biasa sering terjadi kasus sampai yang menerima warisan sudah meninggal tinggal anak-anaknya. Ini jadi masalah. Jadi enggak boleh dalam Islam ya, tidak boleh. Dan saya sarankan teman-teman bisa ikutin pelatihan Ustaz Nizar Jabal. Itu beliau memang punya pelatihan tentang warisan ya, tentang warisan. Cuman saya sekarang tidak terbawa. Mungkin ada nomor HP beliau. Beliau memang punya pelatihan khusus di Jakarta masalah itu ya. Sebentar. Kalau yang mau catat nomornya silahkan. Ustadz Nizar Jabal 087-88-365-1173. Maaf, tidak ada siaran ulang ya. Baik, 087-88-365-1173. Kalau yang belum catat silakan ambil sama yang sudah catat. Di sini dikatakan apa, ahli waris meninggal memiliki beberapa anak. Baik. Pertanyaan lain, saya pernah, jadi memang jatuh ke anaknya ya. Kalau memang si fulan, misalnya tadi dia meninggal, lalu tidak belum dibagi warisannya, lalu kemudian dia punya 5 anak, punya hak waris masing-masing. Karena kelamaan tidak dibagi, maka salah satu anaknya meninggal dunia. Apakah hak warisnya jatuh kepada anaknya si fulan yang sudah mati? Jawabannya iya. Karena dia memang dia memiliki hak waris kan? Memiliki hak waris. Pertanyaan lain, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kelak akan datang pejuang yang membawa panji Islam dari timur. Apakah hadisnya sahih Ustaz? Sahih, ya ada hadis sahih memang. Yang akan membawa panji berwarna hitam gitu kan. Makanya sekarang banyak orang-orang yang coba membawa panji hitam. Dengan alasan itulah masuk dalam hadis. Padahal sebenarnya kebanyakan mereka jauh dari sunnah Nabi SAW. Ini lebih rajih pendapatnya adalah pada saat Imam Mahdi keluar nanti. Imam Mahdi keluar dari Madinah, setelah Dajjal keluar maka akan ada panji hitam yang dibawa dari Madinah, bendera hitam ya, yang dibawa dari kota Madinah. Apakah perempuan tidak bisa mendapatkan keutamaan pahala 25 kali lipat dan dinaikkan 27 derajat sholat berjamaah di masjid, sedangkan lebih utama sholat perempuan ada di rumahnya? Apakah terbatas pada perempuan yang sudah menikah? Bagaimana dengan perempuan yang belum menikah? Bagaimanakah utama sholat di rumah bersama dengan masjid? Tetap dia dapat. Jadi begini perbandingannya, sholat sendiri perempuan di rumah lebih afdal ya, daripada dia sholat sendiri di masjid. Gitu kan? Sholat berjamaah perempuan di rumah lebih afdal daripada dia sholat berjamaah di masjid. Jadi pertemukan begitu ya. Kalau dia sholat sendiri di masjid di rumahnya lebih afdal daripada dia sholat sendiri di rumahnya. Kalau dia sholat berjamaah di rumahnya lebih afdal daripada dia berjamaah di masjid. Pertanyaan, bolehkah perempuan ke masjid? Boleh, enggak masalah. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "La tamna'u ima Allah al-masajid." Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Boleh ke masjid, enggak ada masalah. Silakan saja, tapi tetap lebih afdal di rumah. Jadi boleh mendapatkan fadilah 25 kali lipat, 27 derajat boleh. Tanpa ke masjid pun bisa dapat kalau perempuan dengan cara berjamaah di rumah. Makanya ajaklah ya pembantu, teman, kerabat, siapa saja usahakan tetap berjamaah. Kalau tidak ada boleh berjamaah ke masjid. Wah ini panjang ini ya. Saya tunda aja nanti ya. Ini sudah jam 9 lewat, insya Allah saya akan baca nanti di pertemuan akan datang. Tapi terus terang yang saya baca semua ini hanya pertanyaan malam ini. Pertanyaan minggu lalu nih masih banyak. Jadi tolong hari Rabu depan jangan bertanya ya. Biar saya bacain pertanyaan ini dulu ya. Nanti soalnya protes ini yang belum dijawab pertanyaannya. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.